Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتباذلين فيك نعوذ بك من البغضاء والحسد والحقد وكما جمعتنا في هذا اليوم المبارك فاجمعنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridho Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar kita dirindukan oleh Allah kepada ridhonya, sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah menuju ridho Allah. Dan semoga Allah senantiasa menambahkan dan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah untuk mengikuti beliau, menjalankan perintah beliau, mengikuti sunnah beliau. Dan semoga seperti Allah memudahkan kita berkumpul saat ini, Allah memudahkan kelak di padang mahsyar berkumpul kembali di bawah bendera Rasulullah, lalu di surga kelak bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, majlis hadis, kita sudah sampai kepada bab baru, babu fadli saffil awwali wal amru bi itmami as-sufufil awwali wa taswiyatiha wa tarasi fiha. Babnya adalah bab keutamaan saf yang pertama, kemudian perintah meluruskan, menyempurnakan saf yang pertama sebelum saf yang kedua, dan juga perintah untuk meluruskan barisan dan merapatkannya. Judul dan isi sekaligus hadis yang sangat banyak dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Judulnya, isinya, hadisnya yang sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad. Memperhatikan saf yang pertama, meluruskan barisan serta merapatkannya. Padahal hadis berkenaan tentang merapatkan barisan serta perintah untuk merapikan, meluruskan, ini hadis yang banyak sekali, sahih. Imam Bukhari, Muslim, dan hampir di setiap kitab fikih disebutkannya. Agar tapi ini juga yang paling dilupakan. Semoga setelah ini kita semakin perhatian dengan sholat berjamaah, kemudian bagaimana menyusun barisan di saat sholat berjamaah. An Jabir, yang pertama adalah An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah, suatu ketika Rasulullah keluar kemudian masuk di tengah-tengah kita. Faqala, waktu itu kami hendak melakukan salat di masjid. Kemudian faqala, kemudian Nabi berkata, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Kenapa kau tidak menyusun barisan seperti malaikat menyusun barisannya di saat di hadapan Allah? Maksudnya kenapa salatmu kok berantakan begitu? Ayo atur barisan seperti malaikat mengatur barisan di saat menghadap kepada Allah juga. Malaikat menghadap kepada Allah dengan ada yang ditugaskan rukuk-rukuk selamanya, sujud-sujud selamanya, tawaf-tawaf terus. Mereka beribadah juga. Fakulna, kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Gimana sih caranya malaikat itu menyatur barisan di saat beliau beribadah menghadap kepada Allah? Qala, Nabi menjawab, yutimmu shufufal awwala, menyempurnakan saf yang pertama. Wa yatarassuna, kemudian setelah itu, wa yatarassuna, merapatkannya, fis safi, di dalam barisan. Ini yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melakukan salat berjamaah, sempurnakan saf yang pertama, jangan membuat saf yang kedua kecuali saf yang pertama sudah beres. Dan hukumnya terburu-buru membuat saf itu, saf yang pertama kok belum sempurna, kok sudah membuat saf berikutnya, hukumnya adalah makruh. Dan para ulama menjelaskan kemakruhannya itu apa sih akibatnya? Menjadikan sebab pahala jamaah itu hilang. Makanya ilmunya perlu disebarkan dulu, disampaikan dulu. Sebab orang-orang melakukan sholat semaunya sendiri itu karena belum tahu ilmunya. Akan disampaikan ilmunya, insya Allah dihadirkan di sini. Jadi sop yang pertama disempurnakan, kalau sudah sempurna sop kedua. Tidak cukup sempurna, dirapatkan barisannya. Bagaimana merapatkan barisan? Insya Allah akan kita sebutkan riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah, juga hadis diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, beliau bercerita, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, law ya'lamun nasu, kalau seandainya orang-orang itu pada tahu, sayangnya mereka tidak pada tahu, kalau mereka itu tahu, ma fis fin nida'i, keutamaan menyambut seruan adzan, bergegas menyeru seruan adzan, wassaf fil awwali, dan keutamaan orang di saf yang pertama, barisan yang pertama, thumma lam yajitu, kemudian begitu berbondong-bondongnya orang dan tidak akan bisa kecuali illa ayyastahimu, kecuali harus pakai diundi. Gambarannya adalah orang mengerti keutamaannya saf yang pertama, lalu orang mendengar suara adzan langsung berbondong-bondong sampai ribut, sehingga tidak bisa mengatur barisan kecuali pakai diundi. Lestahmu, mereka niscaya mereka minta diundi. Sebab kalau tidak diundi, diundi itu adalah ya mungkin disebut siapa yang nomornya keluar nanti duduk di sop pertama supaya tidak berantem. Artinya apa? Begitu bersemangatnya mereka itu untuk mengambil sop yang pertama seperti kayak mau berantem. Artinya kalau tidak pakai undi, diundi itu adalah sebetulnya diundi itu begini. Misalnya kita punya hadiah cuma 5, orangnya 20. Gimana? Ini loh hadiahmu, berantem, berebut. Supaya tidak berebut, bagaimana? Diundi. Yang namanya keluar, nanti dapat hadiah. Undian hadiah ya, bukan undian judi ini. Nah ini, makanya begitu berbondong-bondongnya orang ingin mendapatkan sof yang pertama sampai kayak berantem begitu. Gambarannya. Dan tidak akan beres kecuali harus diundi. Diundi siapa? Haus jejer semuanya. Namanya siapa ini? Kemudian diundi. Yang namanya keluar nanti duduk di sop pertama. Maksudnya begini. Begitu kalau seandainya orang tahu tentang keutamaannya sop yang pertama, ini saya akan terjadi hal semacam itu. Cuman banyak yang tidak tahu, makanya aman-aman. Sop yang pertama masih nyantai. Di sop yang pertama saya enggak perlu berebut. Kita duduk saja, mungkin masih ada yang kosong. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu qala, dan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga hadis ini diriwayatkan, qala, beliau bersabda, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baiknya shofnya kaum laki-laki adalah shof yang pertama. Shof yang pertama bagi kaum laki-laki. Ini gambarannya adalah jika terjadi sholat antara laki dan perempuan, atau laki-laki saja. Jadi ada nanti sholat di sini ada tiga model. Ada laki-laki, ada perempuan. Satu jamaah. Ada jamaah laki-laki saja. Ada yang ketiga jamaah perempuan saja. Ada jamaah laki-laki saja, ada jamaah perempuan saja. Nah, kalau jamaah laki-laki dan perempuan, maka perempuan tempatnya di belakang. Perempuan tempatnya di belakang. Semuanya adalah ada hubungannya dengan sifat yang sangat khusus kepada seorang perempuan. Bahwasanya perempuan itu ada punya daya goda, karena ada keindahan dalam perempuan, maka Nabi menjaganya. Nggak usah kecewa dibilang suruh di belakang. Nah, perempuan nggak usah gampang kaget, Nabi itu sangat perhatikan perempuan. Taruh di belakang bukan karena apa, bukan karena jelek, karena Anda suka mengganggu. Nah gitu loh, Anda harus paham. Karena Anda punya, makanya harus dikerudungin ini, karena apa? Anda punya daya goda yang dahsyat. Bukan karena Anda jelek, jangan salah. Memahamin hadis Nabi salah. Anda diletakkan di belakang, bukan di depan. Baik. Wa syarruha akhiruha, dan paling jeleknya shofnya seorang laki-laki yang paling belakang. Wa khairu shufufin nisa'i, dan sebaik-baik shofnya seorang wanita adalah akhiruha, yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan paling jeleknya shofnya seorang perempuan, shofnya perempuan adalah yang paling depan. Ini gambaran yang pertama. Jika ada laki-laki, jamaah laki-laki, kemudian setelah itu jamaah perempuan. Kemudian nanti ada masalah, ada batas satir atau tidak ada satir, ini dibahas. Sekarang ringkas saja kita hadirkan di sini. Jika ada jamaah laki-laki dan perempuan, lalu tidak ada satir, tapi harus ada jarak tentunya. Bukan langsung nempel dari sob ke sob begitu. Jika ada jamaah laki-laki, kemudian jamaah wanita, jamaah pria, jamaah wanita. Maka paling bagusnya sobnya kaum pria adalah yang paling depan. Karena apa? Pertama ada sanjungan dari Nabi tentang sob yang pertama dan malaikat mendoakannya. Yang paling jelek adalah sob yang berakbang. Kenapa? Sob yang paling depannya, paling belakangnya sob laki-laki yang paling jelek. Kenapa? Dekat dengan perempuan. Dan sob yang paling bagus bagi perempuan yang paling belakang. Karena paling jauh dengan laki-laki. Sob yang paling depan adalah yang paling dekat dengan laki-laki. Maka yang paling jelek. Kenapa? Ada tujuan yang luar biasa dahsyat yang dituju, yaitu khusyuk. Mau tidak mau kalau sob perempuan yang paling depan tuh lihat tuh siapa, rambutnya panjang, itu jubahnya merah, itu siapa? Mungkin. Karena laki dengan perempuan itu sudah fitrah dari Allah, ada kecenderungan, ada perhatikan, ada ini. Makanya sob perempuan yang paling jelek adalah yang paling depan. Kalau ini jamaahnya laki dengan perempuan. Kemudian di saat sudah ada satir, pembatas, tidak terlihat kaum laki-laki, maka kembali seperti asas dasar. Sob yang paling pertama, yang paling bagus. Atau jamaah perempuan saja. Jika ternyata jamaahnya perempuan saja, maka sob yang paling depan, bagus. Mana? Sob yang paling depan, karena tidak ada laki-laki. Itu ada makna tarbiyah pendidikan dari Nabi yang juga menghantarkan kepada kekhusyuan. Baik. Bagi kaum laki-laki, sob yang paling bagus adalah yang pertama. Baik di saat sholat dengan wanita, dengan jamaah perempuan atau tidak. Sob yang pertama adalah paling bagus. Ya, ada sob laki-laki dengan perempuan, ada sob sholatnya laki-laki sendiri, ada perempuan sendiri. Kemudian di saat ada satirnya pun ada beda. Kalau ada satir aman, karena godaan yang dikhawatirkan, yang diduga sudah enggak ada lagi. Ada satir yang tertutup, sehingga kaum laki-laki, kaum wanita tidak bisa melihat langsung ke sana. Baik, kemudian wa anhu qala. Nah, ini hadis juga riwayat Imam Muslim. Kemudian selanjutnya. Wa Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Melihat sahabat Nabi ada yang terlambat, ada orang kerjaannya terlambat. Ini ada model terlambat sholat, terlambat ngaji, terlambat. Memang namanya orang suka terlambat. Faqala lahum, kemudian Nabi berkata kepada mereka yang suka terlambat, taqaddamu, ayo maju. Maksudnya sempurnakan, sudah terlambat di belakang lagi tidak sempurna sopnya. Maju ke depan. Fa'tammu bi, kemudian kamu bermakmum kepadaku. Jadi Nabi melakukan sholat, kemudian sudah ada jamaahnya, ada lagi yang nyusul. Makanya biarpun kamu terlambat, kamu nyusul, tetap namanya sholat makmum, makmum masbuk. Nabi jadi imam, ada makmumnya, ada yang terlambat, suruh ngikut kepada Nabi SAW. Kemudian setelah itu, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, kemudian orang yang di belakangnya mengikuti yang di depannya. Ini jadi imam itu satu hanya di depan. Kemudian yang di belakang yang tidak bisa melihat imam, melihat orang di depannya. Maka yang diikuti orang yang di depannya. Orang yang di depannya melihat orang yang di depannya lagi. Jadi mengikuti fa'il ya'tam itu mengikuti orang yang di depannya, di depan mengikuti depannya, di depan mengikuti imam, seperti itu. Maka biarpun sepanjang apapun mungkin kita tidak melihat imam karena jamaahnya terlalu banyak, ribuan sampai ujung sana enggak kelihatan. Ketahuilah, biarpun kita tidak dengar, sholat kita sah. Siapa yang kita ikuti? Orang yang ada di depan kita. Karena orang di depan kita penyambung dengan orang di depannya, penyambung kepada orang di depannya, penyambung kepada imam. Seperti itulah. Kemudian Nabi mengingatkan, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Jangan biasa terlambat ya. Awas, hati-hati, ada orang yang biasanya terlambat sampai Allah jadikan dia adalah jago terlambat. Sampai masuk surga juga lambat. Sampai disebutkan masuk surga juga lambat nanti. Karena biasa terlambat. Ayo bergegas. Wa an Abi Mas'ud. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laini." Tugasnya imam. Tugasnya imam, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Nabi itu masya Allah dengan kelembutan. Yang jadi imam jangan langsung lempem ngadep ke kiblat. Allahu Akbar, imamnya makmumnya ditinggal begitu saja. Dengar Nabi, imam itu jangan buru-buru takbir kecuali sudah meluruskan, rapatkan barisan dengan benar. Sampai diceritakan Nabi lah, ini loh yang sunnah yang sering ditinggalkan. Nabi itu kalau ngatur barisan di dalam sholat seperti ngatur barisan di dalam perang. Imam yang paling berhak ngatur, sebab kalau orang lain yang ngatur ribet nanti. Imam yang lain membantu, imam mengatur. Hei yang jadi imam, jangan hanya punya hafalan Quran jadi imam gak ngerti fikihnya. Ini bermasalah ini. Mentang-mentang hafal Quran suaranya bagus jadi imam, belajar ilmu bagaimana jadi imam biar sempurna jamaah semuanya. Fikih jamaah bisa dipelajari hanya setengah jam saja, gak usah lama-lama. Biarpun yang lain super gak ngerti, tapi yang penting karena jadi imam dia harus mengerti tentang bagaimana tata cara berjamaah. Insya Allah ada diklat dalam waktu dekat ini, ada diklat sholat berjamaah. Mulai dari tukang adzannya, iqomatnya sampai sholat berjamaah. Ini kita ingin adakan, jadi kami himbau kepada para imam-imam kita untuk bisa datang supaya Anda faqih di dalam masalah sholat berjamaah. Supaya tidak salah-salah. Jadi bukan sekedar punya bacaan Quran langsung jadi imam. Nah, ini kebanyakannya seperti itu tuh. Jadi tugas imam, Nabi yamsah manakibana, mengusap pundaknya, dipegang, ditempelkan ke pundak kawannya. Nabi masya Allah dengan pun enak ya, kalau kita sholat dengan Nabi dipegang Nabi dong kita. Makanya berebut sop yang pertama. Fi sholati, di dalam sholat. Wa yakulu, kemudian Nabi sambil berkata, istaw, lurus ya. Dan luruskan barisan itu tujuan, inti adalah meluruskan barisan. Wala takhtalifu, jangan mencelang-menceleng, jangan miring-miring barisanmu. Sambil dengan penuh kelembutan, bukan dengan kekasaran. Kalau meluruskan barisan, imam dengan penuh kelembutan, stau, luruskan. Dan meluruskan itu adalah inti. Kemudian agar lurus, tandanya tasfiyatul manakib, mangkib, pundak dengan pundak ditempelkan. Pundak dengan pundak, ini urutannya. Luruskan dulu barisan, bagaimana caranya? Pundak dengan pundak. Nempel itu bukan berarti desak-desaan ya, nempel lah. Wala takhtalifu, nanti akan disebutkan hadisnya. Jangan engkau barisanmu jangan pelencang-pelencang, miring-miring sana tuh. Barisan tak lurus. Wa takhtalifu qulubukum, sehingga akan menjadi sebab hatimu porak-poranda. Urusannya mengatur barisan, ternyata akibatnya hati porak-poranda. Yang punya hati Allah. Dan sabda Nabi adalah Allah, dari Allah. Makanya kalau kita melanggar, bisa saja berantakan rumah kita, berantakan kita enggak indah. Gara-gara enggak peduli dengan urusan barisan, sob. Maka jangan meremehkan. Urusan sob di dalam sholat berjamaah, jangan diremehkan. Hukumnya sangat dikukuhkan, sunnah yang sangat dikukuhkan. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Cara sholat berjamaah itu yang mengiringi imam, di belakangnya imam itu hendaknya orang-orang yang ulul ahlami, orang yang sudah dewasa dan orang yang punya akal, maksudnya orang yang ngerti. Yang di belakang imam khususnya. Karena ini ada sebab, ada hal-hal lain nanti yang bisa ditangani, selesaikan. Misalnya imamnya batal, maka yang di belakangnya langsung menjadi khalifah. Coba yang enggak ngerti ilmunya bingung, oh imam bubar, gitu kan. Kan kacau nanti. Makanya jangan di belakangnya imam, kecuali Anda sudah belajar dulu ilmunya. Gimana kalau tiba-tiba imam batal wudu? Bisa batal wudu enggak imam? Bisa saja. Tiba-tiba batal wudu atau lupa. Ya Allah, sarungnya dikencingin sama anaknya. Bubar dia. Nah, yang di belakangnya enggak ngerti ilmu. Kok pergi imamnya? Nah, gitu enggak. Kalau imam batal langsung, namanya istikhlaf, imam minta yang di belakangnya jadi khalifah. Maka dihimbau oleh Nabi, yang di belakang imam adalah orang yang mengerti. Maka jangan langsung buru-buru Anda di belakangnya, nanti ya giliran imamnya batal Anda bingung. Agar Anda bisa mendapatkan di belakang imam, yuk belajar sekarang. Kalau imam batal, Anda menjadi khalifah. Khalifahnya imam melanjutkan, agar berjamaah terus berjalan. ثم الذين يلونهم, kemudian setelah itu ngiringi berikutnya. Barisan seperti itu. Beresi dulu yang pertama, yang dekat dengan imam, kemudian belakangnya. ثم الذين يلونهم, kemudian belakangnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan hadisnya. Wa anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu, Nabi merintah waktu salat, sawu sufufakum, luruskan barisanmu. Ini hadisnya banyak sekali. Sahih semuanya. Fa inna taswiyatas saffi, sebab meluruskan barisan, min tamamis salati, termasuk kesempurnaan salat. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari bunyinya begini. Fa inna taswiyatas sufufi, sesungguhnya meluruskan barisan, min iqamati sholah, termasuk kesempurnaan dalam mendirikan sholat. Yang enggak lurus barisannya, enggak sempurna sholatnya. Sah-sah, tapi enggak sempurna. Wa'anhu, dan juga dari Sayyidina Anas. Qala, beliau berkata, uqimati sholatu, cerita tentang sholat sudah didirikan. Fa'aqbala alayna Rasulullah. Rasulullah sebagai imam, aqbala, Rasulullah menghadap. Ini. Imam jangan langsung iqamat langsung Allahu Akbar ngadepnya ke kiblat langsung, enggak. Lihat jamaah. Benar enggak itu jamaahnya? Ada enggak? Kemudian lurus belum? Aqbala alaina, Nabi menghadap. Tolong diamalkan. Karena kita sering tidak mengamalkannya, makanya bingung mustahil. Coba saja. Hampir kalau kita sholat di tempat-tempat yang lain banyak barisan tidak diatur, imam langsung ngalem penghadap ke kiblat, sudah ditinggal makmumnya. Kalau tidak mau belajar, ya jangan jadi imam. Biarpun Anda hafal Quran. Orang hafal Quran belum tentu mengerti ilmu fikihnya kalau tidak mau belajar. Dan belajar fikih jamaah, fikih sholat berjamaah, itu enggak lama. Tolong ini dengan sangat. Jangan tentang hafal langsung, wah suaranya bagus. Adzan pun ada fikihnya, ada fikih adzan. Bukan hanya orang suaranya lantang, melengking panjang, lalu jadi tukang adzan, enggak. Harus belajar fikih adzan. Biar sempurna dong. Kemudian aqbal Nabi wajhi, Nabi menghadap dengan wajahnya, melihat Nabi, lihat. Lalu Nabi berkata, aqimu sufufakum, tegakkan safmu. Wa tarasu, rapatkan. Allah. Berapa hadis tadi? Banyak hadis. Rapatkan. Fa inni arakum, sungguh aku melihat kalian semua. Wara'al min wara'i dhahri, dari belakang. Maksudnya Nabi ngadep ke depan pun tahu. Itu mukjizat. Jangan sok tahu ya. Kayak cermin nanti. Kayak CCTV ini. Enggak, kalau Nabi melihat benar mukjizat dari Allah, Nabi melihat yang di belakang. Rawahul Bukhari bilafdihi wa Muslim bima'nahu. Imam Bukhari meliwatkan lafadznya ini. Adapun makna serupa juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Wa fi riwayatun lil Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan, wa kana ahaduna, salah satu dari kami, yulziku, menempelkan. Menempelkan bukan mendesak ya, nempel, kerasalah. Kalaupun tidak teman kita, sudah nempel di pundak kita. Lah ini di sini. Mangkibahu bimangkibi sahibihi. Jadi pundaknya nempel. Sampai kerasa kalau pundak kawannya sudah menyentuh pundaknya. Wa qadamahu biqadamihi. Kakinya pun juga nyentuh. Qadam. Qadam bukan jari ya. Selama ini yang ribut adalah jari. Qadam itu belakang, bukan jari. Kalau jari itu beda. Jari itu di depan. Jadi urusan kelurusan itu dihitung daripada qadam atau ka'b, tumit, dan mata kaki. Kalau jari, ada orang jarinya panjang, ada jarinya pendek, bukan depan. Lah ini yang repot, orang ngijak dengan jarinya. Ini yang repot ini. Enggak tahu ini ilmu mana itu. Jadi temannya jauh diijak dengan jarinya mengejar. Bukan jari. Qadam, kaki. Dan merapatkan kaki qadam itu ternyata juga tidak gampang. Karena ada posisi orang yang biasa cara berdirinya begini, kayak huruf F gitu, V. Itu susah kalau begini kan, memang. Maka yang paling inti adalah bisa pundak dengan pundak. Kemudian kakinya sendiri itu adalah qadra sibrin. Kakinya sendiri adalah kakinya sendiri dengan kakinya. Kakinya dengan kakinya adalah qadra sibrin, itu adalah kurang lebihnya sejengkal. Kalau terlalu lebar jadi kiper. Kalau terlalu pendek goyang-goyang. Jadi maksudnya berdirilah engkau yang wajar. Nah, sekarang yang dikejar kakinya orang ada. Kakinya orang dikejar. Sampai risih temannya. Meluruskan dengan ini pundaknya dulu. Cuman kaki tidak harus sampai nginjek deh. Cuman jika kita sudah merasa lurus lalu pundak. Pundak itu kan lurus, urusan kelurusan. Sampai nanti ada disebutkan dadanya nonjol, Nabi disentuh, mundur dikit. Dadanya agak mundur. Nah, kaki kalau bisa, cuman repot. Kaki kalau bisa itu adalah nempel qadam kakinya dan mata kakinya. Ka'ab. Ka'abnya. Apa mata kakinya itu kalau bisa nempel, bukan desak ya, yang wajar. Dan sebetulnya ini adalah tugas dirimu. Kalau orang yang menjauh, urusan dia, enggak usah kau kejar. Kalau orang menjauh, dia tidak menjalankan sunnah. Pokoknya engkau punya posisi, pundakmu sudah bisa bersentuhan dengan pundak kawanmu, kemudian kakimu sudah kau posisikan yang benar, kemudian jika melihat di kananmu atau di kirimu kok enggak, jangan kau kejar. Nanti tambah enggak karu-karuan. Kamu kayak pemain bola jadinya. Baru nanti setelah itu diingatkan, enggak begitu caranya Ustaz. Sebab bisa saja mekar, mekakah, mengkakang betul nanti, karena jauh, semuanya pada enggak ngerti. Tapi jangan merasa risih dah satu sisi jika ternyata ada seorang yang sholat lalu ingin menempelkan mata kakinya di mata kakimu, jangan merasa risih, karena itu memang ada ajarannya. Yang enggak boleh itu berlebihan. Berlebihan, sudah berlebihan adalah jarinya, bukan jari. Kalau jari enggak bisa lurus. Bukan jemarinya. Tapi mata kakinya, nah disebutkan adalah mata kaki. Baik, tujuannya adalah meluruskannya. Sarananya, caranya adalah pundak diluruskan dan kaki ditempelkan kalau bisa. Itu. Kemudian kita lanjutkan riwayat selanjutnya. Wan Nu'man bin Bashir, dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqulu berkata, la tusawwunna sufufakum, sungguh suruh pilih kau. Pilih kau. Sungguh kau akan meluruskan barisanmu, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan menjadikan kalian itu adalah berpaling wajah, bermusuhan, berporak-poranda. Sudah dijelaskan tadi. Hati-hati, jangan menganggap sepele urusan meluruskan barisan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati Muslimin, wa fi riwayatin li Muslimin, Imam Muslim juga meriwayatkan begini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana, nabi yang meluruskan barisan kami. Allah, nabi meluruskan barisan kita. Imam, dengarlah, kita ingatkan imam. Sebab permasalahan besar ini di imam, bukan di makmum. Makmum itu adalah enggak enak kalau ngatur. Tolonglah yang pernah jadi imam, dengarlah inilah. Jangan senang jadi imam saja ini. Belajar ini. Paling bermasalah imamnya, yang harus paling ngerti imamnya di sini. Kalau imam yang enggak ngatur, ya kita mengatur orangnya. Bisa begini nanti. Tapi tempat luas saja kok begini-begini. Nah, bisa begitu nanti. Karena enggak ngerti. Imam memberikan penjelasan, luruskan sunnah yang sangat dikukuhkan. Dikatakan yusawwi sufufana hatta ka'annam yusawwi bainal qidah. Sampai nabi itu seperti meluruskan, ada qidah itu ada dua makna. Yang pertama adalah wadah yang untuk mengundi atau busur, ada kayu panah atau kayu tombak sebelum dipasang besinya. Jadi itu kan dirapikan sebelum dipa, biasanya tempatnya itu rapi agar jejer. Coba panah itu kan semuanya sama. Pernah ngelihat panah yang dijejer di pundak pemanah itu kan jejer rapi begitu. Nah ini. Maksudnya gambarannya adalah yang pernah difahami oleh orang perang. Perang itu kan bawa panah rapi, makanya yang dicontohkan juga urusan seperti itu. Kalau seandainya ngelihat kondisi yang lain mungkin berbeda atau nyusun bata dan sebagainya. Tapi ini kita. Jadi menyusun kayu anak panah itu disusun rapi seperti itu. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu. Jadi nabi itu ngatur barisannya itu bukan main-main. Sampai orang yang diatur tuh ngeh kalau dia itu diatur barisannya. Sampai faham gitu. Allah. Hatta aqalna anna qad aqalna, sampai faham, sadar, dilurusin, sadar. Sebab ada orang yang enggak sadar diluruskan, ya enggak ngelurus-ngelurusin sampai sadar. Thumma kharaja yawman, kemudian suatu ketika nabi keluar, faqama hatta kada yukabbir, berdiri hampir takbir. Sebelum takbir mau takbir gitu, sudah hampir takbir. Ra'a rajulan, Allah, begitu pentingnya sampai sudah hampir takbir. Ra'a rajulan, melihat satu orang, badian sadruhu. Badian tampak. Sodruhu, dadanya nonjol ke depan, agak nonjol. Padahal dada cuma satu orang, sudah mau takbir. Minas sofi, dari barisan, agak maju sedikit. Faqala ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, pilih mana? Kalau urusan barisanmu, Allah yukhalifanallah baina wujuhikum, atau Allah bikin porak-poranda di antara kalian. Maksudnya diingatkan, jangan gitulah, ayo luruskan. Ulang-ulang riwayat ini, banyak sekali riwayat. Makanya tadi kami kasih mukaddimah, ini yang banyak dilupakan. Nah sekarang kita ngaji itu untuk apa? Untuk diamalkan. Ini yang usul adalah Imam Madhab dalam Madhab Syafi'i, Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi rahimahullah, imam kita. Imam dalam Madhab Imam Syafi'i. Dan beliau menyusun begini juga ada maksud. Makanya nanti kami hadirkan dalam fikih Syafi'i yang sangat masyhur di negeri kita. Apa kata ulama? Ngritiki imam-imam yang enggak perhatian dengan ketegas nanti. Padahal kitab ini dibaca juga setiap, namanya kitab Ya'anat Tolibin atau Fathul Ma'in Ya'anat Tolibin. Itu hampir dibaca dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenapa kok tidak pernah didengar? Bahkan dimasukkan bab tambih juga. Peringatan. Udah serem. Kok masih lupa? Ini kenapa? Ada apa? Ini harus begitu namanya. Ingin membuat perubahan. Dan sudah sholat berjamaah, tinggal menyempurnakan agar ibadah, agar pahala jamaahnya sempurna, kemudian juga mendapatkan keberkahan, kemudian juga mendapatkan pahala, kedekatan dengan Nabi, kemudian lebih dari itu akan terjaga hati dari keporak-porandaan. Wan Bara ibn Azib, dari Sayyidina Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah s.a.w. yatakhallalu soffa min nahiyatin ila nahiyatin, ajib. Sampai Nabi itu masuk ke barisan itu di saat menemukan ada barisan yang mulia-mulia. Masuk ke barisan-barisan untuk membenarkan barisan. Allah. Dan jangan dianggap sepele, imam dapat pahala begitu tuh. Imam tuh dapat pahala, ya takhallal, Nabi masuk-masuk. Ada belakang ada orang yang Masya Allah mungkin tidak dengar, Nabi masuk. Lurusin Pak ya, lurusin ya. Belakang lagi, lurusin. Ila nahyatin, kesana kesini. Begitu semangatnya Nabi mengatur barisan. Yamsah sudurona, Allah, enaknya. Sambil mengusap dada kita. Disusah, lurusin ya. Lurusin, tapi dengan lembut, jangan nggak. Sambil mohon maaf, ya. Punten, maaf. Lurusin ya, lurusin. Nabi ngatur, Nabi ngajari begini. Lurus, indah. Zamsah sudurana. Bamana kibana. Yang suruh lurus apa? Dadamu agak mundur, agak maju, agak mundur, agak maju. Kemudian Nabi mengusap pundaknya agar lurus. Nah, ini, makanya kita tekankan adalah pundak. Paling enggak ini, ngerasa. Wa yaqulu la takhtalifu. Jangan menceng-menceng. Jangan miring-miring barisanmu. Fa takhtalifu qulubuhum, sehingga hatimu pun akan porak-poranda, akan berselisih. Wa kana yaqulu, kemudian Nabi juga menyebutkan, Nabi bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awal." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Bisnatin Hasan. Allah dan para malaikat, Allah memberikan keberkahan, memberikan pertolongan, dan malaikat mendoakan kepada siapa? Kepada siapa-siapa yang berada di barisan yang pertama. Makanya berebutlah untuk mendapatkan barisan yang pertama dan luruskan barisanmu. Wan Ibn Umar dari Sayyidina Abdul bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdul bin Umar, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aqimus sufuf, tegakkanlah barisan, luruskanlah barisanmu. Wahadhu bainal manakib, lurusan pundak dengan pundak. Kalau pundaknya orang kayaknya sama semuanya ya, lurusnya ke atas. Memang tinggi rendahnya iya sih beda. Ini pendek pendek ya, tapi kalau sudah ketemu tangan dengan tangan, pundak dengan pundak, beres akan lurus. Wasuddul khalal, kalau ada yang longgar, masuk. Kalau ada renggang, masuk. Suruh ngerapetin, misalnya ini setengah renggang, setengah renggang, setengah renggang. Digeser, rapet, bolong, masuk. Biar sempurna. Walinu bai'id bi'aidi ikhwanikum. Nabi ngingetkan, ini loh yang juga sering dilupakan. Ada orang yang ngatur barisan itu nyeksa, keras. Sampai nginjok-nginjok tadi itu. Linu, lembut ya. Bi'aidi ikhwanikum, kalau ngatur yang lembut ya. Pegang dengan lembut tangannya, diluruskan. Jangan sampai injek-injekan, tidak perlu. Yang lembut. Wala tadaru furujatin lisyaiton. Jangan kau biarkan setan menggoda kamu dengan cara setan masuk. Kalau ada celah, ada longgar, setan ada di situ, dia itu kan membisikkan, membuat was-was kita. Jangan main-main. Nabi yang menyebutkan jangan guyonan kalau urusan setan. Jangan lalu berkata biar saja setan ikut sholat di sini. Jangan ngomong begitu juga. Oh biar, berarti setan ikut. Enggak, setan mengganggu. Jangan main-main urusan setan. Ini Nabi menyebutkan untuk lurus. Makanya saya serius masalah ini apa? Karena ini salah satu yang sering dilupakan. Bukankah kita kita belajar untuk apa sih? Untuk mengamalkan sunnah Nabi, untuk dekat dengan Nabi. Maka kita belajar ini untuk mendekat kepada Nabi. Wa man wasala saffan, barang siapa yang menyambung saf, ada saf yang putus, ada bolong satu ya. Lalu Anda sambung masuk ke dalam, bahkan di dalam salat pun Anda boleh melakukannya. Misalnya ada orang batal wudhu satu, kan longgar satu, maka Anda masuk maju ke depan. Tentunya di saat berjalan tidak boleh melakukan tiga gerakan berturut-turut yang membatalkan wudhu sholat. Tapi jalan satu, satu, satu, sampai ke situ. Jangan main-main urusan sabda Nabi ya. Apalagi berkata begini, wong tempat luas aja kok kenapa sih? Nah ini kan orang awam, gak ngerti ilmu. Ini banyak seperti itu. Biasanya begitu, wong tempat luas aja kok mepet-mepet. Coba. Kita sering sholat di kampung, begini, Masya Allah, barisan yang tidak ini pahala termasuk fadilah jamaah di sini, keutamaan jamaah ada di sini. doa, doa malaikat juga ada di sini. Coba saja Anda perhatikan. Yang salah siapa? Yang salah ini, yang suka ceramah tidak pernah menjelaskan. Ustadznya, orang awam tidak salah. Jangan salahkan orang awam. Saya tidak pernah menyalahkan orang awam. Yang salah ustadznya, ini ustadznya, salahkan saya. Sepanjang majelis ini pun Anda baru dengar sekarang kan? Berarti yang salah saya. Atau Anda yang jarang hadir majelis saya. Atau imamnya yang perlu disalahkan. Jadi orang awam gak salah. Dan dia beralasan longgar saja kok rapet-rapet. Itu alasannya dia karena dia gak ngaji, maklum. Tapi kita yang mengerti kenapa tidak meluruskan barisan dan merapatkannya. Nah, kalau ada sop kosong, man wasola sofan, barang siapa menyambung sop yang mula terputus lalu dipenuhi menjadi sambung, wasolahullah, maka Allah akan sambung, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Allah menyambung. Kalau kita dapat silaturahmi dari kawan itu kasih apa? Kasih hadiah. Oh, dia nyambung silaturahmi dengan kita. Ngasih apa? Ngasih hadiah, ngasih ini. Tapi kalau Allah yang nyambung kepada kita? Ayo. Kalau Anda disambung silaturahmi sama orang yang biasa-biasa dapat hadiah. Disambung silaturahmi sama orang kaya dapat hadiah gede. Tapi kalau yang nyambung adalah Allah, ayo apa yang kurang? Dan sebaliknya, na'udzubillah. Wa man qata'a saffan. Diancam begini masih saja seenaknya bikin sof. Barang siapa memutus sof, enggak mau merapatkan, masih bolong-bolong memutus sof, qata'ahullahu, Allah akan putus dia. Rahmat tidak akan diturunkan oleh Allah. Riwayat Abu Daud bi isnadin sahihin, Imam Abu Daud meriwayatkan ini dengan isnad yang sahih. Masih ada beberapa hadis lagi. Kita sempurnakan masalah sof nanti. 1, 2, 3. Masih banyak. Wan Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, rusu sufufakum, rapatkan barisanmu, wa qaribu bainaha, dekatkan antara orang dengan orang, maksudnya rapat, dekatkan, wa hadu bil a'nak, antara leher dengan leher itu lurus. Semua orang lehernya pasti pas di sini, enggak ada lehernya di jempol ya. Semuanya makanya leher. Kalau leher panjang ke atas, enggak ada leher ke sini. Tapi kalau jari, lehernya panjang bisa ke depan. Makanya bukan jari depan yang jadi ukuran lurus. Maka yang Anda sibukkan bukan jemari. Yang disibukkan jari, bukan jari. Jari beda-beda. Pundak sama pundak di kiri kanan, enggak ada pundak depan belakang. Leher semuanya di sini. Anak. Kalaupun kaki, tumit ukurannya. Enggak ada orang tumitnya ke belakang panjang, enggak ada. Semuanya tumit sama. Kan disebutkan nih semuanya, ada aturannya. Cuman sekarang Anda ribut ngejar jari, nginjek jari. Cuman itu ada maksud, kita juga tidak boleh berlebihan lalu mengatakan itu salah. Enggak, ya mungkin diantaranya ngeluruskan jari, ya maksudnya ngeluruskan kaki. Karena sudah ngira-ngira, oh kakiku dengan dia kayaknya sama. Makanya dia ngerapatkan jarinya. Juga Anda enggak usah terlalu marah-marah dengan dia. Dia maksudnya menjalankan sunnah. Cuman, mulai-mulainya saja, mungkin caranya saja yang kurang nyaman, kurang indah, sampai kaki Anda yang kena canteng diinjek, akhirnya Anda marah. Canteng tahu? Orang Malaysia tak tahu ini canteng. Orang Singapura tak paham. Canteng itu adalah sakit di jari yang bengkak. Kalau disentuh itu enak, nut-nut gitu. Baik. Fawalladhi nafsi biyatihi. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, di tangannya. Maksudnya demi Allah sampai sumpah. Makanya ingat, kalau pesan Allah dengan sumpah. Wal asri, dengan sumpah. Atau Nabi kok bersumpah, berarti yang akan diberitakan ini hal yang penting, jangan bikin main-main. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang tanganku, yang jiwaku ada di genggamannya, demi Allah. Innila ara. Sudah sumpah pakai ini takkit, pakai lam takkit lagi. Wal, demi Allah, ini sesungguhnya aku la'ara, sungguh benar-benar melihat. Melihat apa? Ayo, Nabi sudah ngomong gitu mau guyonan. Asyaitana syaitan. Yadkhulu min khulalis safi. Masuk di sela-sela saf. Soft yang longgar, setan masuk. Soft yang longgar, setan masuk. Ayo. Mau diganggu sama setan. Rapatkan. Nabi sampai bersumpah, wallah, walladhi nafsi biyadihi. Ini takkid lagi. La ara, lam takkid lagi. Pengukuhan lagi, double. Tiga double pengukuhan. Setan masuk di sela-sela softmu itu. Maka jangan main-main. Dan berkat kepatuhan nanti Allah akan berikan kekhusyuan. Khusyuk di dalam sholat itu, jangan sampai salah faham. Khusyuk di dalam sholat itu bukan saja di saat dia menemukan ketenangan di dalam sholat. Bukan. Bukan itu saja. Dan tanda kekhusyuanmu di dalam sholat, iya. Ada ketenangan di dalam sholatmu. Tapi lebih dari itu, kekhusyuan di dalam sholat itu yang membuahkan bahwasanya sholatmu tanha anil fahsyai wal mungkari, buah dari sholatmu yang benar, engkau akan terhindar daripada kekejian dan kemungkaran di saat keluar dari sholat. Makanya sholatnya yang benar, bukan saja khusyuk itu langsung sholat, oh, lalu sampai keluar rumah sama istrinya ngomong kacem-kacem, istri sama suaminya ngomong tajem. Mana tanha anil fahsyai wal mungkar, menghentikan kekejian dan kemungkaran, buahnya benahi sholat. Mulai dari soft dohirnya, secara dohir benahi. Ka'annal hadaf. Jadi Nabi itu melihat setan itu masuk sela-sela soft itu seperti seolah-olah apa? Hadaf itu apa? Dikatakan kambing-kambing hitam kecil. Kayak kambing kecil masuk. Kambing kecil, bukan kambing gede. Anak kambing kecil. Berarti ya softnya jangan gede-gede kan. Yang soft kecil masuk. Kalau gede, kambing gede. Hadis sahih rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti muslim dengan syarat muslim bi isnadin ala syarti muslimin. Dikatakan bahasanya Imam Abu Dawud ini ada hadis sahih. Wal hadafu, yang dimaksud hadaf itu setan itu masuk di sela-sela sofmu yang longgar tadi seperti al hadaf. Apa itu hadaf? Biha muhmalah, ha yang tidak bertitik, wadzal mu'jam, dzalnya bertitik. Maftuhati, maftuhaini, maftuhataini di fathah semuanya. Hadzaf. Tsumma fa wa ya ghanamun sud, kambing-kambing hitam sigar kecil. Kambing-kambing kecil hitam. Sekucing itulah. Ya, ini setannya itu hitam-hitam masuk begitu. Takunu bil Yaman, ada kambing-kambing kecil yang ada di Yaman. Di Yaman ada kambing-kambing kecil di hadzaf itu disebutkan gitulah. Nah ini hati-hati urusan barisan, jangan main-main. Wa anhu anna Rasulullah SAW diriwayatkan juga dari Sayyidina Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atimmu shaffal muqaddama, atimmu shaffal muqaddam, sempurnakan shaf yang pertama, yang dulu. Thumma alladhi yalihi, kemudian yang mengikutinya, berikutnya shaf yang kedua sempurnakan, jangan buat shaf baru lagi. Fakam famakana min naqsin, kalau ada yang kurang, ada shaf yang kurang enggak sempurna, falyakun fi shaffil muakhari, tapi shaf yang pertama, yang terakhir. Jadi shaf terakhir misalnya shaf yang pertama 20 orang, shaf kedua 20, harus sempurnakan begitu. Shaf yang terakhir 5, ya enggak apa-apa karena terakhir. Jadi jangan yang kosong depan, shaf depan 5, belakangnya 20, enggak begitu. Jadi rapi, rapat, penuh. Kalaupun ada yang kurang, boleh, tapi yang paling belakang. Dan juga nanti, di sini tidak disebutkan dari bab fikihnya. Kalau Anda datang sendiri, itu ada juga kemakruhan sholat di shaf paling belakang sendirian. Misalnya Anda datang, shaf yang depannya full, Anda datang sendiri. Maka jangan Anda melakukan sholat sendiri. Tapi caranya apa? Setelah Anda takbir, Allahu Akbar, Anda tarik yang di depan. Baru yang di depan nanti belakang turun, mundur ke belakang. Kemudian setelah itu merapatkan. Baru nanti kalau sudah ada kawannya lagi, maju lagi menyempurnakan yang depan. Ini ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya ditarik ribut. Ngapain narik-narik saya? Ya, sholat kok narik-narik? Jadi memberikan isyarat. Nanti masalah kesempurnaan jamaah itu. Kalau sempat jamaah berdua, hendaknya makmumnya di kanannya, bukan di kirinya. Sampai Nabi dalam hadis sahih, Nabi pernah ada sahabat Nabi sholat di kirinya. Ditarik oleh Nabi, pindah ke kanannya. Baik. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bercerita, qalat Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna, berselawat. Kalau Allah memberkati, Allah merahmati, kalau malaikat mendoakan. Ala mayamini sufufi, sob yang kanan. Maka sob itu urusannya yang terbagus adalah yang di belakang imam, kemudian ke kanannya. Kenapa? Yang paling dekat dengan imam, kuncinya tempat terbaik adalah yang paling dekat dengan imam. Makanya kuncinya imam, kalau ingin membuat barisan ya dari kunci sini, paling dekat dengan imam, kemudian kanannya, kanannya baru kiri nanti. Kenapa kalau dekat imam lebih bagus? Dia bisa mendengar suaranya, bisa melihat gerak-geriknya. Makanya sob belakangnya kalau membuat jangan dari pinggir. Ini, kalau membuat sob yang kedua, setelah sob yang pertama penuh, membuat sob yang kedua dari mana? Bukan dari ujung, ambil yang terbagus tempatnya. Ayo, mana kira-kira? Tengah. Ini. Kenapa ada yang dari pinggir sana? Yang salah ustadznya, enggak pernah ngasih tahu. Saya enggak pernah nyalain orang awam. Oh, di sini aja ada tamu sholat di pinggir. Lah, gimana? Wah, ini yang salah ustadznya nih. Ustadz Al-Bahjah enggak ngasih tahu ini. Bayang ada tamu sholatnya di pinggir. Di pinggir sana, di masjid itu, pinggir sana. Ya, tamu maklum. Tapi kalau santri, wah, setelah sholat bisa dirotan itu nanti. Santri kok enggak belajar. Hai. Kemudian rawahu Abu Dawud bisnatin ala syarti muslim wa fi rajulun mukhtalafun fi tatawthiki. Masalah kesahihannya adalah diperselisihkan. Sehingga sebagian mengatakan tidak pakai yamin tapi terdekat. Sehingga biarpun di kiri terdekat. Tapi ini tingkatannya ulama mengatakan paling bagus yang paling dekat kemudian ke kanannya. Baru nanti ke kirinya. Kalau belakangnya lagi paling dekat dengan imam kemudian ke kanannya seterusnya. Wa anil Barra dari Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna, kalau kami idza sallaina, jika kami salat khalfa Rasulillah, di belakang Rasulillah, ahbabna, kami ingin an nakuna an yaminih, kami ingin, ini cerita saja, pengin di kanannya Nabi, tapi yang jelas yang terbaik adalah yang paling dekat dengan Nabi. Iya kan, maksudnya kemudian kanannya. Sehingga para ulama ahli fikih mengatakan ambil yang kanan selagi masih bisa, ke kanannya, baru nanti ke kirinya. Kenapa kok Sayyidina Azib itu, Barra bin Azib itu pengen sholat di kanannya? Kenapa? Yukbil alai Nabi Baci, sebab Nabi lah, ini termasuk imam. Kalau habis sholat assalamualaikum, tolong dengar nih. Nabi kalau habis sholat assalamualaikum, bukan lempeng ngadep ke kiblat zikirnya lalu ngadep ke kiblat lempeng, enggak. Nabi langsung menghadap ke kanan. Setelah assalamualaikum menghadap ke kanan. Makmum dijadikan di pundak kanannya, kiblat dijadikan di pundak kirinya. Jangan zikirnya lempeng ke sana, la ilaha illallah 2 jam jamaahnya pergi pun enggak tahu ini orang. Nah, Nabi menghadap ke kanan, yukbil biwaj alai Nabi waji. Nabi langsung menghadap. Ini. Kecuali membaca zikir-zikir yang ada riwayat dari Nabi agar sebelum berubah kaki, misalnya la ilallah waktu subuh, la ilallah waktu la ilallah, la ilallah taula syarika la lahul mulku wal hamdu yuhyi yumitu wa ansyu qadir, itu kan zikir dibaca hendaknya wa thanin rijlahi, di saat dia belum berubah itu, selebihnya geser imam. Tolong diamalkan begini. Ini bisa kelihatan nih ngerti fikihnya atau tidak. Wah, lempeng saja ngadep ke sana sama sadunga doanya. Sehabis-habisnya. Bukan begitu. Dengan catatan di saat makmumnya tidak ada perempuannya. Kalau makmum perempuan ngadep saja ke kiblat. Kalau makmum laki-laki, makmum dijadikan di pundak kanannya. Jangan ragu ini, yang ragu-ragu ini ngajinya kurang jelas ini. Jangan ragu. Makmum dijadikan di pundak kanannya, kiblat jadikan pundak kirinya. Baru nanti di saat berdoa oleh menghadap ke kiblat. Baik. Kemudian yukbil anu fasami'tuhu yaqulu, sampai dengar Nabi ngadep ke wajahnya kepadaku. Nah, kalau bagian kanan aku melihat wajah Nabi. Berarti sudah menjadi kebiasaan kalau Nabi habis jadi imam langsung menghadap ke kanan. Ini juga yang jarang dilakukan. Coba aja perhatikan. Lempeng aja ngadep ke kiblat. Tinggal pergi nanti itu. lurus nyandi ngadep. Rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu au tajma'u ibadak. Di antara doa Nabi, waktu doa Nabi, zikir Nabi, Rabbi ya Allah, kini lindungi aku. Azabak, dari siksamu. Yawma, tatkala hari. Taba'athu, kau bangkitkan atau tajma'u, kau kumpulkan. Ibadak, hamba-hambamu di padang mahsyar dan nanti di akhirat. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terakhir hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, qala, Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ini adalah niat pendidikan sholat berjamaah. Nanti fikih berjamaahnya akan kami hadirkan dalam risalah kecil. Kalau mau dihadirkan di majelis ini, kita potong hadisnya langsung diklat jamaah yang kami hadirkan, bolehlah. Ini sabda Nabi apa? Wasitul imama. Jadikan imam di tengah ya. Benar kan sudah ya? Kalau bikin masjid, mihrabnya miring di pinggir atau di kanan atau di tengah? Di tengah. Nah, maka dari itu jika seandainya kita sholat jamaah tidak di masjid, tidak di surau, tetap imamnya wasitu, tengahkanlah imammu. Jadikan imam di tengah. Wasaddul khalal. Kemudian yang longgar-longgar barisan, padetin, sempurnakan. Rawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kami hadirkan fikih yang sangat familiar di masyarakat Indonesia. Sangat dikenal, yaitu Kifatul Mu'in dengan apa? Dengan khasyah i'anatut talibinya Syekh Bakar Syato. Apa kata beliau tentang shaf ini? Wa minas sunanil muhmalati. Supaya kalau punya kok keras banget begini ini, saya ikut-ikut Syekh Bakar Syato gitu saja kok. Saya tidak nambah, saya tidak ada fatwa di sini, fatwa pendapat Buya Yahya enggak ada. Saya hanya mengamati saja sampai beliau nulis wa minas sunnatil muhmalati, termasuk satu sunnah yang dilalaikan, al maghfuli anha, yang dilupakan, double sudah muhmalah maghful anha, termasuk sunnah yang sangat dilupakan dan dilalaikan, apa itu? Taswiyatus sufufi, meluruskan barisan, wa tarasi fiha, dan merapatkannya. Orang santri Jawa yang kenal kitab Fathul Mu'in. Dan selama ini yang kami amati, sebaik-baik kitab mengajarkan sholat berjamaah adalah kitab Fathul Mu'in dan khasyiah i'anatut talibinya, sangat sempurna. Dan termasuk diklat sholat jamaah kami, kami hadirkan kebanyakan dari kitab ini. Sehingga tidak akan berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat kita yang kebanyakan masyarakatnya Syafi'i. Waqad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi ila dhalika bi nafsi, dan Nabi kata beliau. Tadi sudah kita baca, sudah tahu kita kan. Kata beliau, kata Syekh Bakar Syato, dan Nabi melakukan sendiri di dalam meluruskan barisan di dalam salat. Wa yukthiru, dan memperbanyak tahrit alaihi, himbauan untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Wal amri bihi, dan memerintahkannya. Nah, jelas beliau juga sangat jelas. Karena tahu beliau, hanya beliau juga pernah keliling masuk kampung-kampung begitu ya. Sholatnya ngaco, sampai nulis begini. Dan ternyata waktu kita keliling juga begitu. Bahkan bukan keliling, wong sholat tidak sengaja kok keliling ngapain. Begitu. Wa yakulu la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifan Allah baina qulubikum. Kalau luruskan barisanmu atau tidak. Kalau tidak akan porak-poranda hatimu. Sampai matang wa yakulu, dan beliau berkata, Nabi bersabda, menukil hadis Nabi yang sudah kita baca. Inilah arasyayatina tadkhulu fi khalalis sufuf. Aku melihat setan-setan masuk di sela-sela barisan yang longgar tadi. Kemudian wa yustahabbu, dan disunahkan ilsaqul manakibi, menempelkan manakib. Bukan saya yang ngomong supaya Anda tidak mengrep juga. Dipikir, "Wah, Buya ini ikut-ikut akidah yang enggak benar, akidah tetangga." Enggak ada, ini kita ini. Memang yang selama ini yang merapatkan barisan, ada sekelompok orang yang merapatkan barisan serius. Kita ini yang lemah. Saya menukil dari pendapat ulama kita juga. Mungkin ini kebenaran kok, dari manapun datangnya. Apalagi yang ngomong adalah salah satu ulama kita, Syekh Bakar Syato, i'anatut talibin. Wa yustahabbu, disunahkan ilsaqul manakib ini. Bunda. Ma'ataswiyati, dengan meluruskannya. Bihaitsu la yakunu, sehingga tidak terjadi ahadun, seorang mutaqaddiman ala ahadin, ke depan sedikit di antara yang lainnya. Wala mutaakhiranahu, juga tidak ada di belakang. Lurus. Fadhalika huwa sunnatu, itulah kesunnahan. Wa yata'aqqadu, dan sangat dikukuhkan al-iqtina'u bidzalika, untuk memperhatikannya. Yata'aqqadu. Wal amru bihi minal a'immati, dan sangat dikukuhkan meluruskan dan memerintahkan dari imam-imamnya tadi. Imamnya yang punya peran. Sampai di sini. Kemudian ada yustahabbu qabla takbir, ini disunahkan sebelum baca takbir Allahu Akbar, ayya'murahum al-imam, imam memerintahkan bitaswiyati shufuf, untuk meluruskan barisan. Bahasa Arab boleh sawu shufuf atau luruskan barisanmu. Ngomongnya juga sunnah sambil mengatur. Ini di kitab kita, bukan yang lainnya. Kemudian masalah barisan shaf ada sedikit yang perlu kami tambahkan sedikit ya. Ini shafun nisa ya. Ada tambahan. Shafnya perempuan. Saya di sini dimasukkan bab tambih. Tambih di mana tempatnya? Ada tambih peringatan. Kalau shafnya perempuan, tambih ibu-ibu kalau salat berjamaah bersama rombongan perempuan. Kalau kita ngomong dipikir ini berkali-kali ngulang kok masih dilanggar itu ada sebagian orang yang sudah kenal. Kalau perempuan itu sholat berjamaah, imamnya itu jangan seperti kaum laki-laki nyelenteng sendiri di depan begitu, bukan. Tapi seorang perempuan kalau jadi imam di antara perempuan, imam perempuannya ada satu barisan dengan makmumnya. Dengan maju sedikit begitu dalam madhab kita Imam Syafi'i sampai dikatakan oleh Imam Syekh Bakar Sato ini kitab yang anutun tambih. Lah ini ada santri belajar Fathul Mu'in masih begitu sholatnya, ini bagaimana ini? Sambil ngeliwet kali ya. Nah, ngaji yang benar. Tambih peringatan. An-niswatu perempuan-perempuan. Idza sallaina jika mereka melakukan sholat jama'atan berjamaah dengan perempuan. Taqifu nadban berdiri disunnahkan imamatuhunna perempuan, imam perempuan tadi wastahunna di tengah-tengah barisannya, bukan di depan seperti imam. Ibu salah kan? Ya, ada salah. Sekarang harus benar, yang benar-benar karena sudah. Nah gitu. Wastahunna li'annahu astar laha, karena apa? Lebih tertutup, bukan nonjol-nonjolin diri. Selesai insyaallah. Ini adalah sekelimit, selintas. Sengaja kami hadirkan begini, semoga nanti di saat kami hadirkan di klat sholat berjamaah, maka para imam-imam itu bisa mengikuti, bukan saja mengambil faedah, akan tapi mungkin juga memberikan kritikan-kritikan dari apa yang kami sampaikan. Karena ilmu itu sangat luas. Hanya inilah yang kami hadirkan, yang kami fahami dari ulama-ulama kita. Ulama-ulama khusus yang madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katiron kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari hamba Allah dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya bekerja di salah satu perusahaan. Bos saya ketika membagikan gaji mingguan selalu memotong gaji karyawannya untuk infak ke pondok. Dan nominalnya ditentukan oleh bos tersebut, bukan seikhlasnya karyawan. Sebenarnya karyawan semangat infak, tapi kalau nominalnya ditentukan, maka sebagian karyawan merasa kurang ikhlas, Buya. Itu hukumnya bagaimana, Buya? Bos memotong gaji untuk infak, haram, dosa, enggak boleh. Enak aja. Kalau potong gaji, gajimu sendiri. Jangan gajinya orang dipotong. Ini ada permasalah. Pengen berbuat baik tapi caranya salah. Kalaupun harus memotong, harus ada kesepakatan, keridhaan. Kamu berapa? 1.000 rupiah. Kamu 5.000. Suka-suka. Oh, namanya infak kok. Hah? Bos jangan ngatur duitnya orang. Sudah gaji telat, ngatur lagi. Ini dia. Jangan ngatur ya. Nggak boleh. Jangan seperti itu. Hanya sedekah suka-suka. Namanya sedekah. Yang perlu diatur nanti masalah zakat. Baik ya. Tidak boleh bos seperti itu. Seenaknya motong gaji karyawan lalu dibagi-bagi. Nggak boleh. Haram hukumnya. Harus ada kesepakatan, karena arti kesepakatan itu adalah keridhaan. Sepakat yang benar loh ya. Jangan sepakat gak enak. Setuju gak? Jangan orang belit-belit loh ya. Setuju gak? Hah? Setuju. Nah boleh gitu, maksa itu. Ya, pakai angka tulisan tertulis itu mungkin dengan sukarela. Harus benar-benar rela dalam sedekah. Allah alam bisawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya pengen minta cara untuk menyembuhkan penyakit LGBT dan bagaimana sikap kita terhadap urusan pernikahan. Apakah kita yang harus segera menikah tapi kita takut belum bisa sembuh dan pasti menyakiti pasangan kita, karena pasti kita tidak bisa memberikan nafkah batin, atau kita menunggu sembuh dulu baru menikah, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit yang amat mengerikan. Penyakit senang dengan sesama jenis. Sekarang na'udzubillah marak di negeri ini masalah LGBT, sesama jenis. Sayangilah mereka. Kalau kita tidak sayangi mereka, nanti yang jadi korban anak kita. Bagaimana menyayangi mereka yang saat ini punya mental yang rusak secara kejiwaan dia. Punya kelainan mental, kelainan kejiwaan. Yaitu senang dengan sama jenis, harus kita sayangi. Cara menyayanginya adalah tegakkan undang-undang bahwasanya itu adalah tidak benar. Kalau dibuka terus-terus menular ini penyakit. Makanya penjahat yang paling besar dalam hal ini bukan pelaku-pelakunya ini. Yang memperkenankan itu penjahat yang paling besar. Karena apa? Dengan diperkenankan akhirnya semua coba-coba akhirnya kelainan. Dan itu menular sebab semua akan mencari kawan untuk dijadikan. Makanya penguasa dan seterusnya ini paling besar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz juga ditanya kalau tidak pernah ngomong. Makanya saya ngomong. Ya nanti tidak ditanya lagi saya. Jadi sayang kita justru kalau kita katakan itu haram, itu tidak boleh, itu dilarang oleh Allah, itu justru sayang kita kepada mereka. Karena di antara mereka bukan penjahat-penjahat saja, ada di antara mereka orang yang lembut hatinya. Mengerti itu adalah haram, haram. Tapi kalau dikatakan, makanya fatwa-fatwisian dari ustadz-ustadz yang atasnamakan ustadz, penjahat lagi paling gede mengatakan, oh enggak apa-apa, itu kan fitrah. Fitrah mana? Fitrah salah itu. Itu kan kecenderungan, masa orang punya kecenderungan pengen senang kok dilarang. Itu kan kita melarang hak asasi manusia, hak asasi model apal. Nah, begitu. Awas hati-hati ini, ada beberapa fatwa yang mengatasnamakan ustadz, kelompok-kelompok, golongan, ustadzah-ustadzah yang ngaco, wah paling besar tanggung jawabnya di hadapan Allah dia. Sampai mengejek Nabi Lut, ngejek Nabi ini. Na'udzubillah. Astaghfirullah. Tolong ini, dengan ketegasan sebuah undang-undang, justru itu menolong mereka. Ditampakkan, kalau Islam melarang, kenapa? Tidak bicara tentang urusan Islam dulu misalnya. Ibunya pun tidak menghendaki dia jadi begitu kok. Bapaknya juga dia menghendaki. Hati kecilnya juga tidak menghendaki. Suatu ketika ada pertanyaan, bagaimana nanti kalau masalah kelahiran, kalau dia nyewa anunya orang, beli sperma, kan? Bingung lagi kan? Perempuan dengan perempuan akhirnya pengen hamil juga bingung. Keluar dari fitrah, memang orang bingung, kasihan dia. Makanya tolong dijelaskan, kalau itu adalah haram dan itu dosa besar, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, dosa besar dan itu penyakit menular, Allah murka dan terkutuk, agar mereka mengerti. Kalau sudah mengerti, akan mudah untuk diobati. Makanya ini yang memperkenankan fatwa-fatwa picisan yang memperbolehkan ini semua, wah hadapan Allah sangat besar. Hati-hati. Nah, ini besar di hadapan Allah. Rusak. Kemudian bagaimana caranya? Kembali kepada iman. Jika ada seorang laki-laki melihat laki-laki terpesona, kemudian bangkit syahwat dan sebagainya, apa yang bisa menghentikan? Adalah iman, rasa takut kepada Allah. Oh, enggak bisa. Kalau enggak bisa, enggak ada iman. Sekarang enggak usah bicara tentang Anda laki-laki senang sama laki-laki atau perempuan senang sama perempuan. Yang normal saja. Saya senang dengan perempuan misalnya. Saya syahwat. Apakah serta-merta saya harus berhubungan dengan dia? Ya, selagi belum istrinya ngapain? Kan begitu. Lah kok bisa menghalangi? Kenapa? Karena takut kepada Allah. Sama sebetulnya. Wong yang laki perempuan saja bisa menghindari, kenapa kamu laki-laki dengan laki tidak bisa menghindari? Apa bedanya? Wong sama-sama haram kok. Itu loh, enggak, sebenarnya itu alasan yang enggak sah. Enggak mampu saya. Lah ini laki-laki dengan perempuan sama-sama senang menghindar dari zina bisa kok. Kenapa kamu tidak bisa? Coba digunakan akalnya. Saya enggak kuat menahan setiap melihat laki-laki dia bergetar hati gini-gini. Baik. Ini ada laki-laki dengan perempuan juga syahwat. Bahkan mungkin lebih gede daripada syahwatmu, tapi dia bisa menghindar. Kenapa? Rasa takut kepada Allah. Kembali takut kepada Allah. Kalau semakin ditanamkan rasa takut kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu mencoba yang halal. Oh, mencoba yang haram saja bisa kok. Itu anak yang kena penyakit LGBT itu mula-mula dari orang normal dilatih. Perempuan dengan perempuan semuanya enggak ngerti urusan begitu. Suruh mencoba dan mencoba akhirnya ketagihan lalu kepleset. Loh, mencoba yang haram saja bisa kok. Kenapa kamu enggak mencoba yang halal? Sebab urusan syahwat kalau bangkit tuntas. Sampai mungkin ada na'udzubillah dengan tangannya sendiri, dengan yang haram, bisa kok. Kenapa tidak mencoba? Maka bagaimana cara berobatnya? Takut dulu kepada Allah. Tingkatkan rasa takut. Semakin takut kepada Allah. Dan ingat wahai saudara-saudariku, yang punya penyakit semacam ini, segera kembali kepada Allah. Sebelum ajal menjelang dalam keadaan Anda dimurkai. Dan Allah maha luas dengan pengampunannya. Dan Allah maha kasih dengan Anda. Ayo berobat. Jauhi itu semuanya. Kemudian bagaimana? Apakah saya nunggu sembuh lalu menikah? Tidak. Anda menikah sekarang. Biarpun dalam keadaan Anda kelainan menikah. Dan jangan tampakkan di depan pasangan Anda kalau Anda kelainan. Kemudian seperti apa? Seperti Anda dulu normal, kemudian dilatih oleh kawanmu lalu menjadi kelainan. Sekarang yuk kembali kepada normal dengan halus dan perlahan. Dulu kan gak ngerti. Itu sebetulnya orang homo itu pertama homo pasif, bukan aktif. Dia diperlakukan terus, akhirnya mencoba-coba. Kok seneng sama saya? Memangnya enak ya? Akhirnya mencoba, terus. Pasif dulu. Sama kasusnya. Mungkin seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak tertarik. Tapi kan dia ada syahwat. Kalau sudah ada syahwat, na'udzubillah, dengan tangannya saja kadang bisa kok. Apalagi dengan memang tempatnya. Dilatih dan dilatih, dilatih, dilatih. Dengan takut kepada Allah, ditingkatkan rasa takut kepada Allah. Ini kuncinya. Sehingga nanti bisa terbiasa. Tapi sayang lihat laki-laki masih senang. Itu tantanganmu. Ada seorang laki-laki yang dia berobat, mencoba, lahir menikah, dan dia punya anak. Tapi dia menangis, sering menangis. Kenapa? Saya bisa menikah. Dan saya punya anak. Tapi kenapa kok saya masih senang dengan laki-laki? Itu ujianmu. Semakin besar ujianmu, semakin gede pahalamu. Dan kau lakukan dengan laki-laki? Enggak, Buya. Setiap saya dengan laki-laki senang, saya langsung pulang ke rumah istri, ke tempat istri. Nah, itu caranya yang baik. Syahwatnya masih ada, tapi diperangi. Sebenarnya, syahwatnya dia itu seperti gini loh ya. Anda seorang laki-laki punya istri. Kemudian di tempat lain, lihat perempuan cantik, lihat auratnya, Anda syahwat. Apakah langsung dizina dengan dia? Enggak, ditahan, haram, diajak oleh zina, dikasih duit, enggak, haram, pulang ke istri, kasusnya sama. Yang membentengi kita adalah rasa takut kepada Allah. Jadi jawaban selanjutnya, Anda menikah. Seperti dulu Anda pernah diajari keluar daripada fitrah dengan cara perlahan, Anda sekarang kembalikan kepada fitrah dengan cara perlahan. Menikah, coba di situ, berlatih, dan seterusnya. Kenapa gini? Yang namanya syahwat seperti orang makan, ada saat berkala, lapar tiba. Selagi Anda menghindar dari yang haram, mungkin Anda ada seorang laki-laki yang biasa dengan laki-laki. Tapi selama ini sudah menahan, tidak menyentuh laki-laki, tidak mau, syahwatnya kan bergolak. Di saat bergolaknya syahwat, disalurkan dengan sang perempuan. Bisa. Karena apa? Tidak diombar. Yang repot adalah dia masih dengan laki-laki, dengan perempuan. Akhirnya enggak berlagu karena syahwat yang sudah dihabiskan dengan sejenisnya tadi. Jadi cara satunya hindari. Jauhi yang sejenis itu, kemudian cari yang halal. Menikah. Dan nanti perlahan-perlahan akan selesai insyaAllah. Allah maha kasih. Allah maha kasih. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abu Sufyan dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, benarkah zikir dengan lafaz Allah saja merupakan bid'ah syariat? Karena seharusnya subhanallah atau Allahu akbar dan lain-lain. Allah Allah bid'ah? Ada Imam Muslim beratkan satu hadis. La takumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah Allah. Dalam riwayat la takumu sa'atu ala hadin yaqulu Allah Allah Allah. Tidak akan kiamat tiba selagi di bumi ini ada orang yang menyebut nama Allah. Dan tidak akan kiamat jatuh tiba kepada Anda, jadi Anda tidak usah khawatir selagi Anda masih menyebut nama Allah, tidak ada kiamat. Tidak akan ada kiamat tiba selagi seseorang masih mengucapkan Allah, Allah, Allah. Lah, kok Nabi ngomong gitu? Ini bid'ah dong ini. Kok bisa? Kok gampang banget ngomongin bid'ah-bid'ah ini? Memang kamu punya pabrik bid'ah atau bagaimana? Hadis Muslim. Jadi nanti kisahnya ahli iman, Anda tidak usah khawatir, tidak usah takut kalau Anda punya iman dengan yang katanya bumi akan dibalik berjatuhan bintang. Ahli iman itu akan ditiupkan angin sejuk. Masuk ke rumah-rumah Anda. setelah itu tiba-tiba sudah meninggal. Jadi enggak menemukan dahsyatnya kiamat itu enggak usah cobanya nguatir iman aja deh. Kalau bayangin, wah ngelihat gunung meletus saja takutnya kayak apa? Berita tsunami, takut ya? Hari kiamat lebih dahsyat dari itu. Ketakutan, sudahlah kuatkan imanmu. Kalau imanmu kuat, nanti sebelum adanya kejadian itu, Allah akan tiupkan angin. Hati. Maka selagi masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah enggak akan ada kia. Apalagi ada pengajian kayak begini. Jadi, la takumus sa'atu ala ahadin, dalam riwayat lain Imam Muslim. La takumus sa'atu ala ahadin. Seseorang enggak akan kejatuhan hari kiamat. Yakulu Allah, Allah, Allah. Mengucapkan Allah, Allah, Allah. Lah ini kok boleh nyebut Allah, Allah? Sebagian mengimbau, memang zikir itu bukan sekedar Allah, Allah. Kalau bisa sempurnakan dengan yang lainnya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau la ilaha illallah, itu iya. Cuman di saat Anda menghimbau untuk zikir panjang, zikir sempurna, ya jangan mengatakan Allah, Allah, bid'ah. Berantakan ini, kok gampang sekali. Sebab bid'ah itu tempatnya di neraka. Ya. Selesai ya, boleh ya. Cuman ya zikir itu ya macam ada Allah, ada la ilaha illallah, ada subhanallah, macam-macam. Cuman kita hanya jelaskan, saya menyebut nama Allah bukan sebuah bid'ah. Bahkan ada yang mengejek, coba kalau kamu dipanggil Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Ali, Ali, Ali. Hey, ini bukan Tuhan, manusia, Allah. Manusia saja kalau dikiaskan manusia, kalau menyanjungnya berulang-ulang, kamu putih gandeng, kamu putih gandeng, kamu putih gandeng. Terus yang enggak enak. Sanjungan kepada Allah jangan disamakan dengan sanjungan kepada manusia. La ilaha illallah, kan tidak ada Tuhan selain Allah. Dibaca berseribu kali dapat pahala atau tidak? Sejuta kali? Coba ibu disanji. Ibu hebat anaknya tiga, ibu hebat anaknya tiga, ibu. Ya enggak? Jangan disamain sanjungan kepada Allah. Maksudnya ada orang yang ngecek mengucapkan Allah, Allah. Wong nyebut Allah ke Allah, Allah tuh. Dibikin Allah marah nanti. Allah, Allah, Allah. Astagfirullah. Tidak, tolonglah, cobalah yang netral, jangan buru-buru mengatakan bid'ah. Kalau Anda ingin zikir yang lebih sempurna, silakan Anda zikir baca subhanallah alhamdulillah. Cuman jangan mengatakan yang mengucapkan Allah, Allah, Allah adalah bid'ah. Karena banyak orang dari ahli-ahli Allah yang biasa mendekat menjawab la ilaha illallah 1000 kali. Setelah la ilaha illallah fokus Allah, Allah, Allah. Allah yang disembunyikan di hatinya banyak makna. Allah yang memberikan rezeki padaku, Allah yang menghidupkanku, Allah. Begitu luasnya kalimat yang diungkapkan, enggak bisa diucapkan, hanya disebut Allah. Loh kok bid'ah, kok serem banget ini ya. Faham insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita ahli zikir yang sesungguhnya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Desi dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya ikuti kajian Buya via streaming, alhamdulillah. Terkait pengaturan shaf salat. Ada sebagian masjid yang penempatan jamaah salat wanitanya ada di bagian samping jamaah pria, bukan di belakang. Itu bagaimana hukumnya, Buya? Terus kalau barisannya perempuan itu posisinya di samping barisan laki-laki, kan ada setirnya juga. Itu dimulai dari tengah atau dari paling pinggir yang paling dekat dengan imam, Buya? Terus sejajar dengan laki-laki yang di depan apa lebih mundur dikit, Buya? Baik. Solat berjamaah pada dasarnya jika laki dan perempuan, perempuan adalah di belakang. Akan tapi jika ternyata nanti perempuan itu adalah di sampingnya, ada sebagian musola di kampung-kampung memang dibuat sebelahnya seperti itu. Tidak usah perlu keras-keras. Solatnya sah apalagi ada satirnya. Itu masalah keutamaan di belakang. Apalagi sudah ada satirnya. Kalau sudah ada satirnya aman. Hanya riwayat ada dari Imam Abu Hanifah. Jika kita tidak salah nukil. Imam dari riwayat Abu Hanifah, jika solat laki perempuan, itu kok jejer sopnya, itu batal. Cuman bukan barisan begitu. Misalnya ada seorang laki perempuan, ada perempuan laki. Yang batal adalah yang kiri kanan depannya. Itu saja, itu pun adalah riwayat. Jadi masalah sholat adalah sah. Cuman kalau pengen kesempurnaan, ya tadi di belakang. Jika ternyata sudah ada musola-musola yang dibagi dua, atau satirnya dibagi dua, kalau sudah ada satirnya aman. Sudah enggak usah diragukan lagi. Sudah ada satirnya, biarpun jejer dengan makmum, bukan ya. Jejer dengan makmum enggak apa-apa, jejer, tapi ada satir. Yang betul-betul tidak dirasakan kalau yang di sampingnya itu siapa. Itu enggak apa-apa dan sah, selesai, enggak ada masalah. Jangan dirubah lagi, jangan dibongkar musolanya. Kalau Anda bongkar, Anda yang ngasih duit untuk bangun lagi ya. Jadi jangan bikin susahlah orang kampung. Kadang-kadang kekerasan itu pusing, orang kampung jadi bingung. Sudah dananya tipis, gendengnya jatuh, enggak bisa naikkan lagi, harus dibongkar. Tinggal satirnya dibenahi, selesai insyaallah. Lalu sholat berjamaah. Ada pun sopnya ya rapi biasa, disusun sama di biasa. Kalau perempuan bebas, karena imamnya adalah imamnya kaum laki-laki. Jadi ngatur barisan bisa rapi. Dimulai dari kanan enggak ada masalah. Jika misalnya jamaah perempuannya di bagian kiri, ya kan? Maka menyusunnya adalah boleh dari kanan, enggak apa-apa. Karena kanan kiri enggak ada masalah. Karena semuanya sudah pakai satir. Tinggal yang penting bisa rapi dari kanan, rapi, kanan lagi rapi, kanan lagi boleh seperti itu. Tadi sudah dijelaskan, jika laki dengan perempuan sholat yang ada satirnya, maka sop yang terbaik adalah sop yang terdepan. Satir benar, bukan satir setengah begini ya. Satir benar. Ini satir duduk ini. Makanya kalau lagi mahal qiyam, jangan berdiri. Nah, oke, okay. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Punten Buya, ini ada titipan pertanyaan. Kenapa Buya halal haram itu tidak dicantumkan di rukun Islam, padahal itu sama-sama wajib harus kita laksanakan. Dan yang jadi pertanyaan, apakah kewajibannya itu gimana gitu? Masalahnya orang itu pernah menyampaikan contohnya harus menutupi aurat dan orang yang diajak itu malah menjawab yang penting menjalankan rukun Islam, sholat dan sebagainya. Gitu Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rukun Islam, nanti ada rukun iman. Jika dipisah pembahasan Islam dan iman, Islam adalah urusan zahir. Iman adalah urusan batin, urusan keyakinan. Islam yang diurus adalah engkau mengucapkan kalimat syahadat. Orang kafir asli memasuk Islam mengucapkan kalimat syah, kemudian melakukan bahaya. Ada orang munafik kok melakukan sholat, ya enggak. Secara zahir dia dianggap sebagai seorang muslim. Tadi di hadapan Allah, dia belum orang beriman. Tapi untuk dianggap sebagai seorang muslim yang beriman, dia harus melaksanakan rukun Islam tersebut. Rukun Islam itu kalau mungkin di gampangannya adalah membahas tentang zahirmu agar disebut sebagai orang muslim. Dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia mengucapkan kalimat syahadat. Adapun intinya nanti kebenarannya ini adalah dijelaskan dengan keimanannya. Oh, enggak ada kok orientalis di Mekah sholat di Masjidil Haram, tawaf segala macam. Apakah diterima? Enggak. Orang munafik enggak diterima. Nah, jadi rukun Islam itu adalah untuk memberi rambu-rambu bagi kita agar tahu kalau dia saudara kita. Urusan batin dengan Allah. Memang semua yang menjalankan rukun Islam selamat? Belum tentu. Ada orang menjalankan rukun Islam tapi tidak mempercayai. Dia sholat tapi mengatakan sholat tidak wajib. Murtad kok dia? Ini babnya beda. Jadi Islam itu, makanya biarpun dia melakukan kemaksiatan, kalau dia melakukan rukun Islam ya dia muslim. Kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati, pelaku dosa besar masih dianggap beriman, dianggap sebagai muslim. Tidak keluar daripada wilayah Islam. Orang berzina, orang mabuk, orang judi, tetap dianggap sebagai seorang muslim. Baik, selesai. Itu adalah masa Islam. Adapun setelah masuk rambu-rambu zahir ini, di situ ada aturan-aturan lainnya. Membahas keimanan. Makanya biarpun dia sholat, tapi mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, murtad dia. Ini babnya beda. Dia sholat, tapi dia zina. Sholatnya diterima, tapi zinanya juga dosa. Ini babnya beda. Kemudian kalau sudah masuk, ini rambu-rambu zahir. Itu begini, seolah-olah begini. Kalau sudah masuk wilayah ini, maka harus ikut peraturan di dalamnya. Pertama dari syahadat. Orang kafir tidak perlu Anda menyuruh dia sholat berjamaah. Tidak perlu Anda menyuruh melakukan puasa. Karena dia orang kafir. Tapi kalau sudah dia bersyahadat, dia seolah-olah sudah masuk sebuah wilayah, maka harus ikut peraturan di sana. Selagi Anda di luar hotel, Anda boleh. Di lapangan Anda nyalakan petasan, boleh. Tapi biarpun Anda nyewa di hotel, enggak boleh Anda seenaknya nyalakan petasan di sana. Karena apa? Hotel ada aturannya. Hotel aja ada aturannya. Enak. Boleh Anda nyewa hotel bawa petasan gede-gede? Ya enggak boleh. Nah, masuk Islam juga sama. Di dalam Islam ada beberapa peraturan. Dan peraturan itu semuanya tujuannya adalah untuk kesempurnaan semua yang ada di dalamnya. Di hotel enggak boleh bawa petasan. Kenapa? Demi kenyamanan yang ada di dalamnya. Enggak boleh bawa bom, enggak boleh bawa ini, ada aturannya. Sama di dalam Islam, setelah masuk wilayah Islam, ada peraturan yang harus sholat. Di dalam sholat ada hikmah yang besar, dalam puasa adalah hikmah yang besar, ada faedah yang besar. Semuanya aturan di dalamnya, ini adalah untuk kesempurnaan. Agar dia di tempat tersebut menjadi lebih, menjadi naik pangkat terus. Bukan sekedar masuk Islam selesai. Kemudian dibahas nanti tentang rukun iman. Iman ada urusan keyakinan. Iman pada Allah, Rasulnya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Cuma biasanya kalau seorang muslim, ya harus dia seorang beriman. Seorang mukmin dia seorang muslim. Cuma jika dijejer, biasanya penjelasannya beda. Muslim, mukmin kalau dijejer, perlu dijelaskan berbeda. Tapi seorang muslim, ya seorang mukmin. Kamu mukmin, muslim enggak? Anda seorang muslim, berarti seorang Anda seorang mukmin berarti seorang Jadi dua kalimat kalau dijejer itu beda, kalau dijauhkan sama. Ya, itu kalimat fakir sama miskin. Fakir sama miskin. Kalau disebut beda, itu jadi sama. Seorang fakir, aku beri santunan. Besok saya boleh ngomong, seorang miskin, saya beri santunan. Sama. Orangnya juga sah. Tapi kalau apa perbedaan fakir dengan miskin? Ada baru. Di saat dijajar jadi beda, di saat jauhkan jadi sama. Sama nanti iman Islam, di saat dijajar jadi beda, di saat dijauhkan jadi sama. Seperti itu. Allah alam bisawab. Ini gampangannya saja. Adapun detailnya nanti belajar akidah. Allahu alam bisawab. Dari jemaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Ini Buya, dalam salat berjamaah kadang-kadang itu jamaah suka bawa sajadah sendiri-sendiri dan sajadahnya itu lebar-lebar sehingga barisan itu sofnya itu jadi bolong-bolong atau renggang-renggang, Buya. Itu gimana, Buya? Terima kasih, Bu, ya. Baik, bismillah. Membawa sajadah bukan sesuatu yang dilarang. Tapi jangan merusak barisan. Ya bagi dong, temannya suruh nginjek sajadahnya juga. Jadi sajadah untuk biar, ada sebagian orang gak bisa kena dinginnya lantai. Iya kan? Karena dinginnya lantai kadang bikin sakit, mungkin dia demam dan sebagainya. Bikin sajadah. Cuman ya jangan sajadah gede lalu yang lain gak boleh nginjek. Langsung tarik yang lainnya, dirapatkan, dirapatkan. Seperti itu, gak apa-apa membawa sajadah. Tapi ingat, catatannya sajadah kan alas. Yang dibahas adalah merapatkan dan meluruskan barisan. Kalau Anda membawa sajadah, enggak ada dilarang. Cuman ya izinkan temanmu untuk menginjek. Ikut bersama kamu. Gitu loh. Jangan sajadah masing-masing. Tidak begitu ya. Kemudian ya juga kalau Anda ngasih sajadah orang lain itu, ya jangan serta-merta dilihat dulu sajadahmu bersih. Enggak, bau pekuk dikasihkan sama orang. Kadang dikasih kaki orangnya. Ini Anda harus tahu diri kalau ngasih sama orang sajadah itu ya. Sajadah bekas injakan kaki yang sudah model bentuk kakinya kelihatan dikasihkan ke hidungnya orang ini kadang-kadang santri pada yang salah pernah begitu. Jadi Anda harus punya duk, punya perasaan. Kalau ternyata sajadahmu enggak harum-harum benar, jangan dibawa deh, kasihan tetanggamu nanti ya. Jadi harus sajadah harum, sajadahnya bersih, kemudian izinkan teman untuk menginjak sajadah tersebut demi kerapian dan kerapatan barisan. Jadi tidak dilarang membawa sajadah. Sebagian masjid melarang membawa sajadah, memang dikhawatirkan kayak begitu tadi. Sebab enggak enak kadang-kadang nginjek sajadahnya orang. Waduh, sajadah sendiri ini pribadi. Enggak enak. Maka sebagian masjid dilarang itu sebenarnya untuk demi kebaikan barisan saja. Tapi kalau secara umum pada dasarnya boleh Anda bawa sajadah sendiri, boleh. Tapi harus itu, tetap Anda utamakan merapatkan dan merapikan barisan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami dari Jakarta, Buya. Dengan 4 bis kami berangkat kemari. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat buat kami. Amin ya Rabbal. Begini, Buya, ketika merapatkan barisan itu adalah satu kesempurnaan sholat kita. Ketika ada pilihan, ketika kita berjamaah itu kita tahu imamnya tidak mengatur shof dan akan tidak sempurna sholat kita, apakah lebih baik kita sholat di rumah dengan harapan sempurna sholat kita? Baik. Terima kasih, Buya. Yang bertanya seorang wanita, jawabannya agak beda. Sebaik-baik sholat wanita adalah di rumahnya, kecuali di masjid itu aman. Ini saya jelaskan dulu. Kecuali masjid Anda tidak berdandan bikin pusing orang yang lihat, Anda tidak pakai minyak wangi yang bikin pusing orang di kiri kanannya, Anda kemudian di masjidnya sudah dipisah, rapi, tapi kalau masjidnya kecil, rame, Anda tidak usah ke masjid. Ini yang bertanya seorang wanita ini. Nah, makanya kita, kalau Anda di rumah, kadang di rumah tidak sehat misalnya, ya lebih baik ke masjid. Dan dengan catatan masjidnya terhormat, ada batasannya, kalaupun wudhu pun tempat wudhunya tertutup, enggak terbuka auratnya, rapi, Anda boleh ke sana. Tolong diperhatikan masalah ini. Jangan serta-merta ke masjid lalu Anda cari dosa di masjid. Ada masjid yang tempat wudhunya sama lagi dengan perempuan. Sementara Anda bisa saja berhadas saat itu. Anda bisa berantakan. Atau ternyata berantakan, sudah kecil, rame, sehingga bercampur lagi dengan perempuan, tidak karu-karuan. Anda tidak usah sholat di situ. Sholat di rumah lebih bagus dalam hal ini. Baik, anggap saja masjidnya bagus, rapi, dan semuanya sudah tertib barisannya. Bagaimana? Bukan barisannya, tertib tentang pengaturannya. Tapi menemukan barisannya kurang rapi. Sudah kita rubah. Yang bertanya bapak-bapak. Itu saja, bukan ibu-ibu. Buya gimana? Ini di masjid, imamnya enggak mau ngaji. Enggak pernah ngaji dia. Makanya kalau sudah salah-salah sopnya jarang ngaji. Sudah, gitu aja sudah. Oh, repot ya. Imamnya enggak pernah ngaji. Sementara barisannya menjadi tidak karu-karuan. Gimana lebih bagus? Bagaimana? Saya sholat di rumah sebagai seorang laki-laki atau sholat di masjid? Jawabannya adalah Anda sholat di masjid dan Anda membuat perubahan. Harus dong. Nah, Anda ke masjid, perubahan. Jangan tinggalin masjid. Terus gimana perubahannya? Anda buat masjid, ingatkan jamaah. Yang meluruskan-luruskan dan sebagainya. Atau Anda cari selebaran yang ada fotokopinya. Diberikan. Harus Anda berjuang. Tidak boleh kita menyerah. Kalau sudah begitu, Anda dapat pahala dobel. Sholat di masjid berjamaah dan membawa orang kepada kesempurnaan sholat berjamaah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Afwan Widi, dikarenakan masih ada waktu, kembali kami akan membacakan beberapa pertanyaan dari sosial media. Itu yang datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukumnya orang yang memimpin doa bersama-sama? Lalu di akhirnya mesti selalu ditambahi kalimat Al-Fatihah. Misal, semoga Ibu Fatimah segera diberi kesembuhan dari sakitnya. Dan semoga adik Nita diberi kelulusan di dalam menempuh ujian. Dan juga semoga Bapak Ahmad segera lancar usahanya Al-Fatihah. Lalu jamaah membaca bersama-sama. Apa ada dasar yang menyarankan begitu dan bagaimana sebaiknya? Baik. Itu Fatihah. Ada Fatihah. Kenapa ada Al-Baqarah? Ada satu ustaz. Enggak usah, saya enggak sebut kota. Ada satu ustaz di Cirebon ini. Apa itu doa itu Fatihah? Memang surat Quran Fatihah saja. Kenapa tidak Al-Baqarah atau Al-Imran? Innalillah. Ini subhanallah ya. Orang akan berbicara sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Cuman kalau tidak tahu ya jangan komentar yang tidak enak. Ulama-ulama dikit-dikit Fatihah. Ada apa dengan itu semuanya? Ada dikisahkan hadis riwayat Imam Muslim waktu Nabi Muhammad duduk dengan malaikat Jibril. Baina Jibril qa'idun inda Rasulullah, waktu malaikat Jibril duduk bersama Rasulullah. Sami'ana qa'idun minas sama, ada suara gaduh dari langit. Ternyata pintu langit dibuka. Lalu malaikat Jibril, ada ini malaikat dari langit turun dan tidak pernah diturun dia kecuali saat ini. Lalu bersalam kepada Nabi. Setelah salam kepada Nabi, ya Muhammad, abshir binuraini. Hei Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya. Uti tahuma. Kau diberi dua cahaya itu. Lam yu'ta nabiyun qoblak. Tidak pernah ada nabi yang diberi oleh Allah dengan dua cahaya itu. Nabi penasaran, apa itu? Rupanya Pak, Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Aman Rasulullah sampai akhir. Lam taqra harfan minha illa wa utitahu. Kamu tidak membaca satu huruf saja kecuali menjadi sebab akan diberi engkau. Doa sebab dikabul. Jadi kalau doa itu dipungkasi satu huruf saja dalam huruf Fatihah menjadi sebab dikabul, apalagi baca Fatihah utuh. Nah ini jangan, bukan Al-Baqarah utuh. Bukan doa ini, ada, memang ada. Jangan dianggap ulama itu kalau asal saja Al-Fatihah. Belum lagi tentang keutamaan Fatihah yang banyak. Ya, makanya setelah doa semoga Pak Ahmad tadi Pak banyak rezekinya, Bu Fatimah apa tadi kisahnya pertanyaannya. Wah, Masya Allah, ibu-ibu semuanya rezekinya banyak, panjang umur, suami tambah sayang, masyaallah. Al-Fatihah. Ya, ya boleh dong. Karena Fatihah itu agar doanya dikabul. Kenapa? Ada yang ngomong bid'ah? Enggak ada yang ngomong bid'ah kalau ngerti ini. Dikit-dikit kok bid'ah, dikit-dikit salah. Enggak ada. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mizan dari Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ini sudah beberapa kali belajar di pondok pesantren. Pernah saya belajar di Jawa dan di Sulawesi. Namun saya merasa tidak memiliki hasil. Apakah karena saya salah dalam menempuh belajar ataukah memang saya belajar kepada orang yang tidak bisa mengajar? Mohon nasihatkan kepadaku Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia mondok ke sana kemari. Enggak berhasil. Apakah salah cara belajar saya atau guru saya yang tidak bisa ngajar? Ya, mungkin dua-duanya. Tapi dalam mengoreksi jangan koreksi guru dulu. Koreksi dirimu sendiri. Mungkin saya iakan yang pertama, cara belajarmu salah. Sebab kalau cara belajar itu benar akan sampai. Cara belajar itu harus punya mahabbah kepada guru, harus punya adab kepada guru, punya khidmah kepada guru. Kalau tiga ini tidak dipegang, tidak bisa. Di saat menuntut ilmu itu agar semakin berkah, agar dapat ilmu yang tidak pernah Anda coba untuk menghafal, tapi ilmu langsung dari Allah, namanya ladunni, ilmu keberkahan. Catatannya adalah seorang murid harus mencintai gurunya, benar-benar mencintai. Kemudian punya adab tata krama kepada guru dengan benar, akhlak, tidak seenaknya sendiri. Wong mondok kok pindah-pindah semaunya sendiri, ini kurang ajar sama guru, gimana dapat ilmu? Kalau mau pindah itu atas rekomendasi guru yang mengizinkan, wahai anakku, santriku, kau sudah cukup di sini, pergilah kau ke sana. Itu baru benar. Nah, ini pindah sana, pindah situ, pindah sana. Habis ke Jawa, ke Sumatera, ke Sumatera, ke Malang, ke Irian Jaya dan sebagainya. Ini kalau tidak sesuai dengan petunjuk sang guru, maka yang salah Anda cara belajar. Harus ada patuh kepada guru. Kemudian juga bisa jadi, tapi Anda tidak perlu ngoreksi gurumu. Bisa jadi ada sebuah pesantren memang tidak mendidik dengan benar. Hanya senang ngumpulin santri, ada banyak santrinya. Tapi ya sudahlah, belajar enggak, belajar-belajar, enggak. Ya, ada pacaran, ada macam-macam, ada wah segala macam. Ada ngumpulin orang, ada. Maka kata Syekh Zarnuji, kitab salah saya lagi, saya senang menghadirkan kitab yang sudah familiar di masyarakat kita. Syekh Zarnuji, dan juga Ibnu Haddad dalam adab suluki muridnya. Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'limnya itu mengatakan, kalau engkau ingin belajar kepada seseorang, harus tahu dulu dong siapa dia. Mulai daripada ilmunya diambil di mana, sanatnya ada di mana. Nah, kok ngaji sama Buya Yahya itu sudah tahu belum tuh orang? Ketahu di mana? Di TV lah. TV jadi sandaran ini. Harus, maksudnya begitu, maksudnya dalam belajar itu kita harus tahu dulu. Dan kemasyhuran tidak jaminan. Fir'aun masyhur, Abu Jahal masyhur. Bahkan bisa jadi seorang guru yang sangat hebat ternyata tidak pernah ada yang tahu, tidak pernah di media, tidak pernah di kampung kita. Yang ngajar Masya Allah Ali Bakta sampai ngajar bab wudu itu guru-guru Anda yang istimewa, yang manfaat. Kadang kita itu belajar pun pakai model sombong-sombong. Kalau ndak ustaz terkenal enggak mau. Wah ini. Kalau ndak ustaz masyhur enggak mau. Kalau sudah ustaz yang sudah di sosial media enggak mau. Nah ini, wah ini repot ini. Oh, belajar kok hanya cari kemasyhuran saja. Dan ketahuilah tidak ada ulama masyhur yang diterima oleh Allah kecuali berkat ulama yang tersembunyi. Maksudnya apa? Belajar itu perlu memilih guru yang benar. Pertama secara akidah adalah benar, kemudian sanad ilmunya juga jelas, kemudian yang kedua adalah harus dilihat bagaimana akhlak perilakunya, kemudian setelah itu bagaimana dia mendidik. Mendidik. Ada yang mendidik ya asal yang penting selamat saja alhamdulillah. Ada yang target sampai menjadi orang begini ada. Nah, sebelum Anda masuk Anda seleksi dulu. Tanya-tanya kepada ulama gimana kalau belajar di sana, gimana atau Anda pelajari, Anda fahami. Oh, di tempat itu ada belajar akhlak. Di itu belajar ilmu, baru Anda masuk. Sebab kalau sudah masuk, jangan rewel lagi. Harus ada adab, ada mahabbah, ada khidmah, ada pengabdian kepada guru. Nah ini, seperti itu. Jadi, semoga Allah memilihkan kepada kita guru yang benar, yang baik. Dan semoga Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada guru, serta mahabbah kepada guru. Dan juga dibudahkan kita untuk khidmah melayani guru. Melayani guru mana macam-macam caranya. Bukan melayani guru lalu mencucikan bajunya, piringnya, enggak, sesuai dengan petunjuk guru, suruh pergi ke sana, dakwah ke sana. Atau mungkin Anda seorang yang diberi Allah kekayaan, khidmah dengan harta Anda, atau punya jabatan dengan jabatan Anda, atau dengan tenaga Anda, khidmah kepada guru, maka itu akan diganti oleh Allah dengan ilmu yang manfaat dan keberkahan di dalam hidup. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup Buya. Baik, cukup, insyaallah. Jangan lupa tanggal 3 Rabiul Awal atau 11 November untuk bisa menghadiri Maulid besar di pesantren Al-Bahjah. Ajak sanak kerabat dan saudara. 11 November atau 3 Rabiul Awal. Yang penting berkah gitu saja. Bismillah datang. Biarpun Anda dapatnya di ujung jalan sana, enggak apa-apa. Enggak usah kecewa. Sudah jauh-jauh tatanya, "Buya, jauh-jauh saya di lampu merah." Alhamdulillah, dengar nanti. Yang penting datang saja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengin di depan ya datangnya adalah nginep di sini. Insyaallah. Tapi kerinduan Anda untuk datang itulah yang mahal. Adapun di mana Anda ditempatkan itu bukan judulnya. Judulnya adalah Anda niat untuk datang kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja. Kemudian kajian bulanan Majelis Al-Bahjah Subang Selasa malam Rabu besok. Tanggal 15 Safar atau 23 Oktober. Kajian bulanan Majelis Al-Bahjah Kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang juga. Jumat malam Sabtu yang akan datang. 18 Safar. Kajian Muslimah Majelis Al-Bahjah Kuningan Sabtu yang akan datang juga 18 Safar. Kemudian Maulid Akbar di pesantren ini pusat adalah 3 Rabiul Awal atau tanggal 11 November. Kemudian bagi siapapun yang ingin berpartisipasi di dalam perayaan Maulid Nabi boleh. Anda ingin numpangkan untuk bersedekah kepada orang tua, untuk mendoakan orang tua boleh dibuka. Daripada bertanya sudah dikasih tahu saja nanti boleh yang ingin tapi mohon semuanya harus koordinasi menyampaikan kepada tim supaya ada keserasian. Kalau semuanya enggak pakai aturan nanti tatonya semua yang antar cabe semuanya. Saya bantu cabe, semuanya bantu cabe. Setiap jamaah suruh makan cabe. Harus ada cabe, ada terong, ada ini harus begitu. Jadi mohon koordinasi. Mungkin ada cabe sudah full. Baru nanti perlu yang lainnya. Jadi koordinasi. Kemudian juga asal tahu saja bahwa untuk pembangunan dan perayaan Maulid Nabi tidak ada tim yang keliling lalu mencari sumbangan untuk minta-minta seperti itu. Kalau Anda ingin membantu datang, termasuk pembangunan pondok, Anda datang. Tidak ada proposal disebar. Kalaupun ada rekening dibagi-bagikan itu rekening, bukan menerima langsung di rumah Anda. Dan rekeningmu namanya atas nama Al-Bahjah. Namanya orang lain, nanti hati-hati. Duit Anda pergi kemana nanti? Jadi kita tidak banyak nyuruh orang keliling. Makanya kalau pada orang keliling mencari bantuan untuk Maulid Nabi dan sebagainya, itu pasti bukan dari kita. Ya. Yang mau berjuang, mau sedekah, datang. Datangnya Anda pun adalah ada nilainya atau transfer ke rekening, rekening sudah ditentukan. Kalau ingin berbagi ke pondok untuk membangun pondok, bantu pondok, Anda bisa mengambil nomor rekening berikut ini. Jangan yang lainnya, awas ada. Nomor rekening pribadi tidak sah. Di Al-Bahjah tidak ada nomor rekening pribadi. Semua nomor rekening atas nama yayasan. Dan yayasannya Al-Bahjah. Atas nama yayasan Al-Bahjah kode 451. Bank Syariah Mandiri. Nomor rekening. Ibu tulis saja. Kalau sekarang tidak punya duit nanti sama Allah sampai di rumah dikasih duit banyak. Nulis rekening aja pada malas. Makanya tidak dikasih duit sama Allah. Niat kan, ya Allah, semoga rezeki nomplok punya berapa miliar begitu. Kan enak. Oh, enggak nulis, enggak dikasih sama Allah. Tulis rekeningnya. Atau dihafal langsung, apalagi hafal, Allah gede rezekinya. 7,200. 4,200. 9,2 sudah hafal langsung. Wah, duitnya banyak nanti insyaAllah. 7,200. 4,200. 9,2. Hafal. 7,200. 4,200. 9,2. Wah, langsung ibu kaget pulang. Ya Allah, ayamnya nelur 2,2. Sapinya beranak. Semuanya bisnisnya lancar. Suaminya tambah sayang insyaAllah. Allah senang. Amin. Yang gak nyatet, gak tahu saya. Yang enggak hafal, baik. Bismillah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang darimu ya Allah. Ya Allah, kami datang ke tempat ini, kami punya harapan. Kami mohon ya Allah, kabul harapan kami. Kami harapan kami adalah kelak bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Harapan kami agar kami kelak bisa khusnul khatimah. Harapan kami adalah kami kelak mendapatkan surgamu ya Allah. Maka kami mohon berikan itu semua ya Allah. Dan kami mohon tapakkan kaki kami saat di dunia di jalan menuju surgamu. Maka kami mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan kami berkumpul di tempat mulia semacam ini, kami mohon jangan keluarkan ya Allah. Jadikan kami semakin rindu dan semakin senang untuk bisa berkumpul di tempat mulia semacam ini. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga akhlak anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang saat ini yang teruji ya Allah dengan syahwat yang salah, kami mohon ya Allah, kembalikan mereka pada fitrah yang normal ya Allah. Ya Allah, yang kepleset dalam ya Allah kehinaan hubungan wanita dengan wanita, laki dengan laki, atau yang melakukan zina ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni ya Allah. Sungguh pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa mereka ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayangmu, pandang mereka dengan kemuliaan ya Allah. Entaskan dari kehinaan itu wahai Zat yang Maha Kasih. Sungguh kami mencintai mereka karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, seperti engkau pertemukan saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak ahli surga ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, petunjuk untuk membimbing anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang tua yang hadir di tempat ini yang mempunyai anak jauh darimu ya Allah, terlalu mempunyai anak jauh dari petunjuk kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon berkat kehadiran ibundanya atau ayahandanya di tempat mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridhai wahai Zat yang Maha Kuasa, wahai Zat yang Maha Kasih. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara haram ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang sering melampiaskan syahwat dengan cara yang haram, baik itu zina atau yang lainnya, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. sungguh engkau maha tahu siapa mereka dan di mana mereka, dan kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka dan harta mereka, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini bersama kami pejuang-pejuangmu yang tulus ahli surgamu, yang ikhlas ahli surgamu, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon jangan tinggalkan kami, kumpulkan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami dari rombongan kemuliaan itu, ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan semua yang belajar di tempat ini, Allah. Ya Allah, yang belajar di tempat ini kami mohon, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kemudahan, ilmu yang manfaat. Jadikan mereka adalah pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sejati, sebab kejayaan Islam. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan mereka kebahagiaan orang tua mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari dengki, jauhkan kami dari prasangka buruk, ya Allah. Negeri ini, ya Allah. Ya Allah, terbiasa dengan caci maki kami, ya Allah. Terbiasa dengan prasangka buruk. Kami mohon, ya Allah, wahai Zat yang menguasai hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk. Jauhkan kami dari berucap yang jelek. Jauhkan kami dari mengadu domba. Jauhkan kami dari perpecahan, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus ahli surgamu, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang kau ridai, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin, ya Allah, yang dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau maha tahu siapa dia, ya Allah. Kirimkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, pemimpin yang bisa membantu kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Pemimpin yang bisa membantu kami untuk menjauhi kemaksiatan, ya Allah. Kemaksiatan teramat banyak di negeri ini, ya Allah. Dosa teramat banyak di negeri ini, ya Allah. Kami mohon kirimkan pemimpin-pemimpin yang tulus, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami pendukung-pendukung mereka yang tulus. Dan kami mohon jauhkan kami dari pemimpin yang jemeculas. Jauhkan kami dari pemimpin yang pendusta. Jauhkan kami dari pemimpin yang tidak dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Siapa pun dia, jauhkan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan dari benci dan dengki kepada sesama kami. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang mencaci kami, mengolok kami, memfitnah kami, ya Allah, menggunjing kami, zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka, ya Allah. Jangan hukum mereka, ya Allah. Ampuni dan berikan kesadaran. Karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami tidak ingin menyimpan dendam di hati kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami, kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatiha. Wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.